Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 4, hadis yang kedua. Anin Nu'man ibn Bashirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Idhashtaka minhu udhwun tada'alahu sa'irul jasadi bisyahari wal humma. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Berkaitan dengan hadis tersebut, yang saya tanyakan adalah tentang tragedi konflik di Suriah antara umat muslim di Suriah. Kenapa bisa muncul konflik antara umat muslim di Suriah, Ustaz? Kamu kok tidak tanya atuh-atuh ya? Di Indonesia saja banyak gitu kok ya? Kalau di Suriah kita sendiri tidak tahu. Kamu tanya, kamu lihat saja di Indonesia ini, antara umat Islam di Indonesia ada enggak yang konflik? Nah, coba perasaan yang Suriah tak ada yang konflik di Indonesia gue. Mungkin di desamu sendiri itu ada, coba kamu tanya aja. Iya kan Pak ya? Coba ada apa umat Islam konflik di desamu, itulah rasa yang Suriah. Kok saja atau kayak negara kita itu umat Islamnya rukun, damai, itu enggak. Ya enggak? Jadi hadis ini sekarang itu boleh dikatakan tinggal kenangan. Maka Nabi kita pernah mengatakan, saya tialan nas zamanun la islama ilasmuhu walal qur'ana illa rasmuhu masajiduhum amiratun wahuwa kharabun minal huda ulama'uhum carru mahtahta adimis sama min indihim tahrujul fitnah wafihim ta'udu. Coba hadis ini perhatikan, akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya saja, ngakunya Islam, identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Ada sekarang sebagian umat Islam sakit, yang lain merasakan sakit itu ada. Malah yang sebagian sehat aja, yang lain membuat sakit kok malah. Ada orang Islam sakit itu, wah malah bersyukur. Apalagi lain golongan. Sekarang itu persaudaraan sesama muslim kalah dengan persaudaraan sesama partai, sama golongan, sama faham. Padahal al-muslimu ahul muslim. Sama muslim itu saudaranya, bukan sesama golongan. Kalau golongan, Allah malah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum min minhum. Jangan sampai golongan satu mengolok-olok golongan lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok itu malah yang baik daripada yang mengolok-olok. Ya, coba kamu rasakan apa sebabnya kok mati dalam konflik. Kalau kita kembali pada hadis itu, memang Islam itu tinggal label, tidak menghayati tentang Islam. Walaupun menyimpang dari Islam, kalau diajak berpikir secara Islam, ditunjukkan Qur'annya, ditunjukkan hadisnya, jawabnya apa? bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mari kalau kamu Islam, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah apa? Quran. Wa ila rasul, dan ikuti Rasulullah. Jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak moyang kami, nenek-nenek moyang kami. Yang saya warisi dari mbah-mbah dulu ya begini. Ya. Jangan disesuaikan dengan Quran dan hadis, tidak cocok di negeri ini, kan gitu kan. Ya, katanya Islam, padahal Islam itu Quran dan sunnah. Kenapa enggak mau? Nah. Maka Islam tinggal namanya saja. Quran tinggal tulisannya, kata Nabi. Ya, tinggal suara-suaranya. Lagu-lagunya, lantunan lagunya merdu. Dapat qori'ah terbaik. Ya. Tulisan-tulisannya dijadikan hiasan-hiasan di rumah. Di kamar tamu ada tulisan Quran. Ya. Kamar tidur ada tulisan Quran. Tinggal tulisan-tulisannya saja. Tapi enggak dimengerti isinya. Isinya apa enggak tahu. Maka untuk supaya subur tanamannya, ya kan? Dituliskan ayat kursi, dicelupkan di air, airnya disiramkan di tanaman biar tanamannya subur. Kamu lihat saja Quran Istanbul, data 30 atau berapa itu, tulisannya ada, tidak pernah dibaca, susah membacanya, kemana-mana digembol jadi jimat. Jadi Quran tinggal tulisan biasa jadi jimat, tidak perlu dimengerti isinya. Nanti lihat Quran Istanbul yang diserahkan tiap akad pagi itu, hari ini ada yang menyerahkan jimat ya nanti. Ya, belum. Ya. 30 ada. Gandengannya dengan lulang bulandoh. Lulang bulandoh itu tak delok seperti lulang kebo bule gitu loh. Ada di situ nanti gandengannya Quran Istanbul lulang bulandoh. Itu jadi jimat. Lulang bulandoh ada tulisannya Arab. Ya kan tinggal tulisannya. Kalau tulisan Arab itu dianggapnya ampuh jadi jimat. Itu pemalsu-pemalsu Al-Quran. Masjidnya rame, kata Nabi, ini bukan kata saya, masajiduhum amiratun wahwa kharabu minal huda. Masjidnya rame tapi jauh dari tuntunan, gak nurut aturan. Padahal masjid itu baitullah, mestinya diatur menurut tuntunan Allah. Ya. Malah kalau masjid itu ngaji Quran dan sunnah, gak boleh malah. Gak boleh. Tapi rame yang tidak nurut aturan sunnah malah boleh. Itu di daerah kita, di mana tuh? Sisa rebutan apa itu di mana? Nah, itu ya, masih enggak itu? Nah, masih. Biasanya sapar terus mulut, ya sapar kemarin tuh. Apem, ya, bagian tangga diubul kayak dingur rebutan. Nah, apem itu makanan, tinggal makan tidak dingur rebutan itu biar apa coba? Saya dulu ketika kecil ya pernah kesana, ya lihat katanya siapa yang dapat apem itu dapat payung pengayoman, ya jadi bakal selamat gitulah. Itu di masjid coba. Masjid itu baitullah, ya, mestinya tempat membersihkan dari ketauhidan, malah mencari selamat dari apem neng masjid coba. Ya enggak? Itu diluruskan ya enggak mau. Maka tadi saya tanyakan, masih ada enggak sampai sekarang? Masih. Nah, coba kalau duit Islam, daripada makanan direbutan, ya wong tua-tua barang dulu ikut golek selamat kok ya. Salong kepidak-pidak barang ora kepangan. Kenapa kalau memang mampu dibagi saja. Kalau itu apa mendapat berkah, dibagi semua kan dapat berkah malah. Lah kok malah tinggal rebutan sih. Ya, itu kalau diajak kembali Quran Sunnah ya enggak mau. Ini yang nomor 4 ini yang paling berbahaya. Ulama uhum syarru man tahta atimis sama. Ulama muanya sejelek-jelek manusia. Ulama mestinya warasatul anbiya jadi sejelek-jelek manusia. Ya. Sejelek-jelek manusia kenapa? Karena ulama itu tidak memberikan suatu pencerahan kepada umat, tapi malah dari ulama itu tahrujul fitnah, menyebar fitnah. Nah, fitnah tadi kembali pada dirinya, sehingga antar ulama itu fitnah memfitnah. Nah, kalau sudah ulama-ulama saling fitnah memfitnah, apa jadinya? Jadinya apa? Ulama ini memfitnah ulama A. Ulama A membalas fitnah geni ulama B. Nah, padahal namanya ulama, besar apa kecil mesti punya pengikut. Ya, biasanya kalau ulama A memfitnah ulama B, ulama A ini didukung oleh pengikutnya. Ulama B yang difitnah membalas juga didukung oleh pengikutnya. Apa yang terjadi? Permusuhan sesama muslim. Sedang Nabi kita mengatakan al muslimu lil muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Itu sudah hilang. Sama muslim itu haram darahnya. Kalau sama muslim sampai bertengkar, berkelahi itu apalagi sampai menumpahkan darah, haram. Maka sampai Nabi mengatakan al qatil wal maqtul finnar. Orang muslim sama orang muslim perang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka semua. Gak ada mati syahid, gak ada. Masuk neraka semua. Haram darahnya, haram kehormatannya. Menginjak-injak kehormatan sesama muslim haram. Maka kalau tahu aibnya saudaranya sesama muslim, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa tahu aib saudaranya sama muslim, dia menutup, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan dikira kalau saya melihat aibnya salah seseorang di antara kita, jangan dikira saya bersih dari jelek, dari kejelekan. Semua manusia mesti ada kejelekannya. Maka kalau tahu kejelekan sama muslim, jangan disebarluaskan, ditutup, yang bersangkutan dinasihati, tawasau bil haq. Itu ayatnya ya masih ada, tapi sudah tidak dipraktekkan. Ayatnya bunyinya sejak dulu sampai sekarang ya sama, tapi orang praktek. Ya. Tawasau bilhaq dengan kebenaran. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, maksudnya bukan dengan akal. Al-haqqu mirrabbikum, kebenaran itu dari Allah. Maksudnya mewasiati, wasiat bersama sama lain dengan tuntunan Al-Quran, dengan Quran, petunjuk, petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah. Nah itu, sehingga kalau sudah zaman seperti itu ya tinggal tunggu aja hancurnya. Hadisnya masih bunyinya sama, Qurannya tidak berubah, praktek manusianya yang beda. Maka Nabi mengatakan akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, suara-suaranya saja. Masjidnya rame tapi jauh dari tuntunan. Ulamanya sejelek-jelek manusia. Padahal ulama itu mestinya manusia pilihan, al-ulama warasatul, pewaris para nabi, kok fitnah memfitnah. Nah, berarti kan jauh, maka jadi manusia yang sejelek-jeleknya. Fitnah tadi kembali pada dirinya, antara satu sama lain sama-sama ulama memfitnah. Fitnah satu dengan lain. Maka bisa saudara mencari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Nah, jadi jangan kita MTA tidak pakai ijma. Pakai MTA itu juga pakai ijma. Quran, hadis, ijma dan kias MTA itu pakai. Jangan dikira tidak. Tapi ijma'nya di sini bukan ijma' ulama, tapi ijma' ushabah, kesepakatan para sahabat. Kalau kesepakatan para ulama, mau ngantek mati ora bakal sepakat. Coba golek ulama yang sepakat tentang apa coba? Ulama Majelis Ulama Pusat mengharamkan rokok. Masih ada ulama yang rokok enggak? Tak jelas ora sepakat toh? Majelis Ulama bagian waktu itu mengusulkan buat anti pornografi. Anti bukan undang-undang pornografi, anti. Jadi harus tidak ada pornografi. Tapi ulama yang lain itu hak asasi manusia biar. Kamu cari coba. Ulama yang sepakat di bidang apa coba kamu cari. Ya rasa isin boleh coba. Usulah. Baru sekian banyak ini ulama sepakat di bidang apa coba. Enggak akan. Nah, maka ijma itu ijma sahabat, kesepakatan para sahabat. Dulu ketika zaman Umar bin Khattab, ketika zaman Rasulullah masih hidup, orang mabuk itu hukumannya dicambuk 40 kali. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, orang mabuk dicambuk 80 kali. Sahabat-sahabat yang lain masih lihat, tahu. Tapi tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Berarti sahabat, para sahabat Nabi sepakat. Jadi 80 kali. Ketika zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, ketika zaman Umar bin Khattab, Jumat itu adzannya satu kali ketika imam sudah duduk di atas mimbar adzan. Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, adzan dua kali. Sahabat-sahabat yang lain masih ada melihat dipraktekan oleh Utsman bin Affan itu, yang lain diam, berarti sepakat. Ngapa kok dua kali? Karena umat makin banyak dan yang sekali dilakukan di pasar, di aura itu suatu tempat di pasar. Dan pertama ibaratnya memberi komando, siap-siap ini sudah saatnya sholat Jum'ah. Dan pertama mereka siap-siap. Lalu nanti adzan telah masuk di imamnya naik di atas mimbar, duduklah beradu adzan. Adzannya dua kali. Sahabat yang lain tahu, diam, berarti sepakat. Maka ijma itu ijma ushabah. Kalau ijma ulama, apa meneh ulama sak dunya, ulama sak RT wae ora satu. Coba saya satu RT itu aja enggak setuju. Ada ulama yang satu ya ini mau ada acara bedah bumi, malah ada ulama yang tungani. Ada ulama yang buat bedah bumi mencari keselamatan, wah itu syirik. Nah, ada lagi yang bersih desa. Bersih desa itu kalau bersih-bersih kampung, ngersihi kampung, selokan-selokan yang mampet dialirkan itu bagus. Yang ada bersih desa itu dengan makan-makan, dengan anu untuk membersihkan lelembut. Ada gitu kan? Nah, lelembutnya rupanya apa kok dibersihkan nanggo mangan. Nah, itu juga ada ulama yang setuju, malah dia yang dungani. Ada ulama yang tidak setuju. Baru masalah bersih desa ada tidak setuju. Nah, maka kita bukan harus tidak setuju, harus timbul perselisihan. Saling menghormati, ya sudah. Kalau kamu masih percaya dengan lelembut-lelembut itu, ya silakan. Saya tidak percaya itu, jangan memaksa saya untuk ikut. Yang begitu silakan, yang tidak mau silakan, sudah damai. Gitu kan? Nanti siapa yang benar, Allah yang akan menilai. Karena semua sudah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah dan lillahi rabbil alamin itu enggak peduli dinilai manusia. Wa mahyaya itu hanya aktivitas hidup. Kita hidup itu beraktivitas untuk apa? Kalau kembali pada ayat tadi, untuk mengharap ridhonya Allah. Ya. Nah, kalau yang diharapkan ridhonya Allah, manusia, tetangga, saudara, ridho apa tidak, tidak peduli. Kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Saya tidak ingin, apa, tidak minta kamu persetujui. Ya, kalau itu jelas larangan Allah, saya tinggal. Kamu setuju apa tidak setuju. Ini perintah Allah, saya jalankan. Kamu setuju atau tidak setuju? Nah, gitu kan? Jadi karena sudah diniati lillahi rabbil alamin kok. Nah, maka kembali pertanyaan saudara, enggak usah ado-ado, engko mulai direnung. Nah, jane ulama-ulama atau umat Islam di kampung saya ini kok ya ndak pernah ruko, ni jane ada pate kono rasa ndak ana ning Syria. Kadoan. Paling Syria kamu dengare kata TV, kata TV sana sedang serangan karena itu kada. Rasa ndak ado-ado. Dan umumnya ya, kalau umat Islam terjadi pertengkaran, perkelahian itu umumnya urusan dunia. Umumnya. Ya, itu. Yang sok jual-jual jimat tulisan Arab itu mesti gedeng banget karo MTA. Ya, sebab jimat-jimat yang beli larang-larang akhirnya diserahkan sini. Lah terus kono produksi lagi kan udah gak laku. Ya enggak? Jimat-jimat nanti bisa, bapak-bapak yang belum lihat bisa lihat 3 lemari jimat tulisan Arab, macam-macam ada, wis ngarano nopo wae eneng jimat. Yang ada di masyarakat ini wujudnya apa? Di situ ada semua. Kul buntet ada, ya toh? Kul buntet bolong ada, ya toh? Sudah. Apa saja ada? Pengasihan banyak. Pengasihan ini tiba-tiba emong apa gambar apa? Semar, lu wong Islam kok pernah semar jane semar apa enek to? Ya coba. Semar itu yang merangkan kitabnya kitab apa persemaran itu. Lah kok malah dadi haji pengasihan gitu. Nah. Itu kan kebudayaan gambaran-gambaran. Lah kok malah dadi jimat. Wayang namanya wayang itu gambaran-gambaran. Boleh kita mengambil gambaran yang baik-baik untuk pelajaran. Diambil boleh. Tapi jangan malah semari nggo jimat. Apalagi dalam Rasul ini dikatakan kalau orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang saling menguatkan. Mm-mm. Juga ibarat satu orang yang jika satu orang anggota badan ada yang sakit, maka seluruh badan ikut sakit pula. Tapi kenyataannya sekarang, orang yang mengaku Muslim atau agama Islam, justru ada yang memfitnah, menghina, dan mau menjatuhkan orang Muslim yang lain. Mereka seakan-akan menaruh kebencian, padahal yang dikaji sama-sama Al-Quran. Mengapa pemahamannya bisa berbeda-beda? Dan juga cara pengamalannya, semua mengaku merasa yang paling benar. Mengapa bisa begitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ya itu jelas seperti yang saya terangkan tadi. Itu. Kalau mengaku paling benar, justru saat itu dia paling salah. Yang paling benar itu siapa? Tahu? Allah, enggak ada manusia paling benar itu. Maka itu kalau ingin satu, kembalikan pada Allah. Manusia ini jangankan manusia seperti kita. Nabi aja enggak bisa mempersatukan umat manusia. Coba diingat kembali itu surat Al-Anfal 38 ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna, tidak punya cacat. Dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah menjadi rasul utusan Allah. Itu pun disediakan dana sepenuh bumi ini untuk menyatukan umat manusia, itu enggak bisa padahal nabi. Dananya sepenuh bumi. Nyatukan umat manusia dengan dana sebanyak itu enggak bisa. Apalagi dengan partai. Iya tak? Maka partai ini, wah ini satu. Nanti kalau saya sudah di partai ini, saya sudah dapat kedudukan, ya meloncat ke partai lain. Ada enggak partai yang loncat-loncatan gitu? Di sini saya jadi anggota dewan. Loh kok saya kira kanggo? Esok ngalih partai liane genti. Nah, maka yang dicari sebenarnya isine weteng, bukan ridhonya Allah, bukan isi perut. Yang dicari cuma isi perut. Ya coba dibaca surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 63. 68. Ya betul ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kamu di situ kamu siapa? Ya? Nabi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Engkau Muhammad, ya, kalau kami sediakan harta kekayaan sepenuh bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang yang beriman, tidak bisa. Apalagi hati orang beriman dengan orang kafir, hati orang beriman saja enggak bisa kok. Ya, Nabi menyatukan enggak bisa, dananya sepenuh bumi. Lah yang bisa siapa? Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Dengan apa Allah menyatukan hati mereka? Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah hablillah. Hablillah itu apa tuh? Agama Allah. Ya, tali Allah itu maksudnya agama Allah. Kalau agama Allah berarti Islam, karena tidak ada agama yang dianggap oleh Allah itu selain Islam, enggak ada. Kalau Islam berarti Quran dan Sunnah, karena sumbernya Islam itu dari Quran dan Sunnah. Yang mengatakan bukan MTA, yang mengatakan Nabi, taraktu fikum amroini lan tadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Kutinggalkan kepadamu dua perkara. Lan tadilu, tidak akan sesat. Ma masaktum bihima, siapa yang berpegang teguh keduanya itu. Siapa berpegang teguh keduanya itu dijamin tidak akan sesat. Kedua itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan Nabi maksudnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dah, orang kalau pegang Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Ya. Quran mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Kalau petunjukku sudah datang kepadamu, siapa berpegang petunjukku tidak sesat dan tidak celaka. Ya. Maka kembali, menyatukan hati orang beriman itu Quran. Lah tadi pedomannya Quran, pedomannya lah, kok tidak satu malah masing-masing merasa benar sendiri. Kalau orang yang mempelajari Quran kok merasa dirinya diri yang paling benar, yang sana juga paling benar, padahal yang dikaji sama Quran mesti tidak benar caranya ngaji itu. Ya. Kalau paling benar dirinya, enggak perlu kita itu daru, apa itu kembali pada Quran dan Sunnah. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau terjadi perselisihan di antara kamu, farudhu ilallah wa rasuli. Intanazatum fi syai'in. Nah, kalau terjadi perselisihan di antara kamu tentang sesuatu, farudduhu ilallah, kembalinya pada Allah, maksudnya pada Al-Qur'an, wa rasuli, dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Islam sudah kembali pada Quran dan Sunnah, harus damai. Selesai permasalahan. Kalau sudah kembali pada Quran dan Sunnah kok tidak selesai, mesti hawa nafsu yang memimpin dirinya. Karena Quran itu pendamai segala perselisihan. Nah, sesama umat Islam, kalau sudah kembali pada Al-Quran, harus damai. Tidak boleh berselisih. Ya, karena Quran itu pusat atau sumber kebenaran. Pendamai segala perselisihan. Maka kalau terjadi perselisihan sesama Muslim, sebetulnya mudah jalan keluarnya. Kembali pada Quran selesai. Kalau kembali pada Quran tidak selesai, itu mesti hawa nafsu yang menguasai. Ini harus kesana. Karena tidak ada Quran mengatakan paling benar itu enggak. Ada. Justru Al-Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanitako. Jangan dirimu merasa suci, paling benar sendiri, yang lain salah. Hakikatnya siapa yang paling bertakwa itu Allah yang tahu. Huwa a'lamu bimanitako. Dialah yang mengetahui siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi jangan setelah kita ngaji merasa dirinya paling benar, paling tahu. Enggak, yang takwa itu yang tahu hanya Allah. Nabi aja enggak tahu kok. Kamu orang takwa atau tidak, enggak, Nabi enggak tahu. Kalau Nabi mengetahui itu orang takwa, tidak tertipu oleh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay itu? Orang munafik. Orang munafik. Menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Andai kata dia diberitahu Allah, enggak tahu dia. Apa lagi? Saya termasuk warga MTA. Saya masih suka merokok dengan alasan beda paham dan lain-lain. Saya merokok, saudara dekat saya kena asap rokok saya. Sedang menurut ahli kesehatan, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ketika saudara saya suatu saat sakit atau merasa terganggu, padahal saudara saya tidak suka rokok, apakah saya termasuk zalim karena menyakiti saudara saya dengan tidak menyadarinya, padahal saya sudah tahu bahaya rokok, Ustaz? Kok tidak menyadari piye? Kena menyadari gitu kok. Sudah tahu bahaya rokok. Lah kok mengatakan tidak tahu gimana? Berarti kamu itu orang nekat. Sudah tahu bahaya rokok, tidak peduli. Kalau tidak tahu, sebelum mau merokok, dibaca bungkusnya itu. Nanti kan tahu. Ya tak? Dan kamu sudah tahu, perokok pasif lebih berbahaya, lebih mudah kena penyakit daripada yang aktif. Berarti merokok itu memang di samping membahayakan pada dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Sedang Nabi kita mengatakan al-muslimu man salimal muslimina miyabiyatihi walisanihi. Orang muslim itu, orang muslim lainnya selamat dari perbuatan tangannya dan perbuatan dari hatinya dan perbuatan tangannya dan perbuatan mulutnya. Ucapannya maksudnya. Ya. Nah ini saya ngerokok, saudara saya sedang sakit. Wong sedang sehat saja kena rokok enggak baik, apalagi sedang sakit. Nah mestinya kalau saudara tilik orang sakit, yang sakit apalagi tidak suka ngerokok, di samping itu rokok membawa penyakit, lah mestinya kamu menahan diri tidak ngerokok. Ketika tilik orang kok malah rokok itu kebul kene ngono. Bul-bul ada. Nah itu kan, berarti kan tidak menjaga keselamatan saudaranya kan. Maka sabda Nabi itu ada, masih utuh, tapi tidak diamalkan. Kadang ya untuk pidato aja, untuk bahan khotbah, bahan pidato, tapi tidak diamalkan. Maka Nabi kita mengatakan datang nanti zaman itu ya, orang membaca Quran itu tidak melewati tenggorokannya, hanya sampai di mulutnya saja. Dalilnya fasih ini nggon cangkem tok. Tidak sampai lewat tenggorokan, apalagi masuk di hatinya. Lewat tenggorokannya saja tidak. Jadi yang sabdakan Rasulullah itu kalau kita cermati semuanya tepat. Ya, yang dikatakan akan datang suatu zaman Islam. Oh ya ternyata ya betul. Banyak sekarang orang mengaku Islam. Tapi perilakunya jauh dari untuk Islam. Lah kalau sudah begitu itu. Dengan hadis Nabi itu kita memagari diri. Jangan sampai kita sebagai orang Islam hanya tinggal namanya saja. Semaksimalnya saya tahu tentang Islam, akan saya maksimal untuk mengamalkan. Yang saya belum tahu, saya akan berusaha maksimal untuk mencari tahu. Jadi jangan puas dengan mengaku saya orang Islam. Saya orang Islam. Kitab suci saya Al-Quran. Nabi saya Muhammad SAW. Katanya besok ditanya dalam kubur, katanya begitu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab sucimu? Quran. Gitu. Jadi pertanyaan kubur sampean ngono jarene. Lah nek nuwe hafal. Ya, rasa-rasa sinawis. Apa lho? Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Quran kitab suciku, ya, Ka'bah kiblatku. Ya, sudah, apalagi yang ditanyakan di luar kepala. Wis mlebu swarga. Pengitamu Quran, dari sini apa? Enggak ngerti. Enggak tahu. Nah, maka itu kalau kamu mengaku kitab sucinya Al-Quran, Quran itu dihayati. Ya. Maka Allah mengatakan, wa anna hada siroti mustaqimam fattabi'uhu. Supaya diikuti. Ini Quran itu jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan hanya dibaca, diikuti. Wala tattabi'u subula fatafaraka bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Selain Al-Quran itu, fatafarokobiku mansabili, akan mencerai-berikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dalikum wasokum bihilalakum tatakun, yang demikian ini kami wasiatkan kepadamu untuk mengikuti Al-Quran itu. Supaya kamu jadi yang bertakwa. Jadi kalau ingin jadi orang yang bertakwa, ikuti Quran. Nah untuk mengikuti Al-Quran maka pahami dulu, kaji dulu. Ya, dikaji dulu. Setelah paham, apa yang diperintah diamalkan, yang dilarangan tinggalkan. Baru kamu menjadi orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi jangan merasa, orang yang mengerti, memahami Al-Quran tidak akan dirinya merasa paling bersih. Paling benar tidak. Justru dia makin paham tentang Al-Quran, dia makin takut dengan adab Allah. Makin takut merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu termasuk sombong. Ya? Karena sombong itu menurut definisi yang dikatakan oleh Rasulullah, Al-Kibru Bataru Haq wa Qantun Nas. Kibir, sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain itu rendah, merendahkan orang lain. Sombong. Sedang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun sebesar darah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah kesombongan. Apalagi besar, sebesar darah aja enggak bisa masuk surga. Mala fala tuzakku anfusakum, jangan dirimu merasa suci. Paling benar sendiri. Ya, wa a'lamu bimani taqwa, yang paling tahu siapa bertakwa itu Allah. Nabi aja enggak tahu, apalagi kita. Nabi itu mengatakan at-taqwa huna, di sini. Taqwa huna 3 kali menunjuk dadanya. Takwa itu di dalam sini, dalam hati. Enggak ada orang tahu. Jangan dilihat pakaiannya. Kalau pakaiannya wah ini orang takwa, pakaiannya begini, pakaiannya begitu. Wah ini bukan orang takwa, masa orang takwa kok pakai levis, rambutnya gondrong. Nah, bukan dilihat dari situ, orang takwa gundul-gundul gitu toh. Tidak bisa dilihat oleh pakaiannya, tidak bisa dilihat penampilannya, tapi di dalam hatinya. Apalagi? Rasul halaman 5, hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li muslimin ayyah juru akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu haza wa yu'ridu haza wa khairuhumal ladzi yabda'u bis salami. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub al-Ansari ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Ustaz, saya mendiamkan wanita yang bersuamikan kakak dari putra bude, berulang kali merusak keluarga saya. Pertama, dia berhubungan mesra dengan adik kandung. Saya melihat sendiri. saya nasihati di hadapan suaminya, jawabannya, istri saya sudah tua, apa menariknya? Tidak sembuh malah menjadi-jadi, sampai 5 tahunan meninggalkan 1 keturunan. Kedua, sama ayah motifnya uang, ketahuan, dan keduanya dinasihati dan dijanji untuk tidak mengulangi. Ternyata ketahuan lagi, janjian kencan lewat HP sampai 3 tahunan. Dan dijanji, terakhir ibu dan keluarga mengancam cerai. Dan dalam ancam-mengancam itu sempat mau membakar. Di samping itu ayah saya mempunyai lebih dari 6 wanita simpanan yang sebagian melahirkan. Setelah saya dan adik hidup berkeluarga dan mandiri, semua itu baru berani menasihati. Kalau mendiamkan atau memusuhi wanita yang tidak mau dinasihati dan tidak merasa salah merusak agama, bagaimana? Sikap saya harus bagaimana, Ustaz? Ayah dan wanita simpanan itu semuanya sholat. Itu kalau betul yang kamu katakan, ya itu tadi. Ya, betul kata Nabi, dan Islam tinggal namanya saja. Ngakune Islam, ya. Lah kok duwe simpenan berapa tadi? 6. Wis sing disimpen, sing ora disimpen berapa? Ya. Itu jelas ngaku Islam tapi aturan perilaku hidupnya menentang keras terhadap Islam. Itu musuh Allah dan musuh Rasulullah itu. Apalagi tadi hubungan intim dengan adik kandung sampai punya anak 1. Adik kandung hubungan sampai anak 1. Gitu? Itu kalau kambing bisa terjadi. Nah, kalau kambing kan tidak peduli ini kakak kandung, adik kandung kan tidak peduli. Nah itu orang semacam itu hidupnya ikut-ikut kambing. Maka bukan manusia. Kalau manusia apalagi beragama Islam mesti tidak seperti itu. Maka orang-orang semacam itu sebenarnya mengotori Islam. Maka betul kata Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu baik, tapi kadangkala citra Islam itu tertutup kebaikan Islam oleh perilaku-perilaku manusia-manusia yang mengatakan dirinya Islam, padahal perilakunya menginjak-injak aturan Islam. Ya, tak? Maka orang yang mengerti Islam, ya, tidak mau seperti itu. Ya, tidak mau mengatakan dia orang semacam itu, orang Islam yang baik, itu merusak Islam. Maka bentengi diri kita dari yang demikian itu. Ya untung bapakmu seperti itu, kamu tidak tirun bapakmu. Ya. Sebetulnya nurun itu ya tidak ada. Perilaku kok nurun itu tidak ada. Nek perilaku itu nurun pada anaknya, anak Nabi Nuh jadi kurang ajar, mesti nurun bapaknya jadi nabi kan itu kan. Anak Nabi Nuh jadi kafir, masuk neraka. Ya. Juga Ibrahim gak jadi nabi karena bapaknya itu penyembah patung, penyembah berhala, anaknya jadi nabi. Maka nabi kita mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya diberi bawaan oleh Allah kesiapan beragama tauhid, beragama Islam. Anak gali, anak nabi podo, anak kiai sama, sama-sama lahir gak bawa dosa, ya, gak bawa pahala, bersih semua. Dan semua beragama tauhid sudah diberi modal oleh Allah beragama tauhid, punya kesiapan beragama tauhid. Karena ketika akan lahir di dunia sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Kita semua menjawab bagaimana? Qalu bala syahidna. Betulkah kamu mengakui aku Tuhanmu? Itulah. Kita dulu sudah menjawab, betul ya Allah, saya menyaksikan saya, engkau Tuhanku. Itulah. Jadi lahir itu sudah sama. Maka kita tinggal menjaga, jangan sampai rusak di tengah jalan. Kecil diberi bawaan agama Tauhid. Maka setelah besar kok jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, itu fa'abawahu, kesalahan dari kedua orang tuanya. Salah didik orang tuanya yang salah. Ikut andil besar dalam merubah ya, Tauhid tadi. Nah dari itu kalau ayahmu semacam tadi, kalau mumpung ayahmu kalau masih hidup ya toh, jangan ngaji. Pak menyan wong Islam nggih, Islam toh? Ayo ngaji Pak, ngerti agama. Simpenane gen dibudalke. Mosok simpenan nem iki coba. Simpenan itu biasanya orang mengatakan simpenan itu kan istri yang tidak sah. Nyimpen siji wae enggak boleh kok sampai 6 coba. Maka saya masih prasangka baik, mungkin karena bodohnya, tidak tahunya tentang agama. Maka diajak ngerti tentang agama, ajak ngaji. Nah, kalau sudah ngerti nanti kan malu dengan dirinya sendiri melanggar larangan Allah. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, biarkan saja. Nek kena nasihatono, wong itu bapakmu, kasihan kalau nanti masuk neraka. Mumpung masih hidup, kalau dinasihati tidak mau, ya sudah, nanti tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Apa lagi? Terus halaman 7, masuk ke 8. Anil Ahnaf ibn Qaisin qala, kharajtu wa ana uridu hadzal rajula, falakiyani Abu Bakr faqala, aina turidu ya Ahnaf? Qala, qultu, uridu nasrabni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Aliyan. Qala faqala li ya Ahnaf irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza tawajjahal muslimani bi sayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari. Qala faqultu auqila ya Rasulullah hadzal qatil fama ba'dul maqtul? Qala innahu qad arada qatla sahibihi. Rawahu Muslim. Dari Al-Ahnab bin Qais ia berkata, aku keluar ingin menolong orang laki-laki ini. Lalu Abu Bakr menemuiku dan bertanya, akan kemana engkau wahai Ahnaf? Perawi mengatakan, Ahnaf berkata, aku akan membantu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Ali. Ahnaf mengatakan, Abu Bakr berkata kepadaku, "Hai Ahnaf, kembalilah. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka." Perawi berkata, aku Ahnaf bertanya, atau ada dua orang yang bertanya, ya Rasulullah, ini bagi yang membunuh sudah jelas, lalu bagaimana yang dibunuh? Beliau bersabda, sesungguhnya dia juga ingin membunuh saudaranya. Apa yang ditanyakan? Pada hadis ini ada kata-kata Ahnaf ingin menolong Ali, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakr menyuruh kembali dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Mohon dijelaskan menolong dalam hal apa, Ustaz? Kalau kita lihat konteksnya itu berarti kan perselisihan. Ya, Anda berselisih Ali dengan siapa begitu diterangkan. Nah, kemudian karena tadi mau membantu anak paman Rasulullah. Anak paman Rasulullah itu maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib itu kan anaknya pamannya Rasulullah, anaknya Abu Thalib. Dengan membantu, maka diingatkan Rasulullah bersabda, kalau dua orang muslim mengurus pedang satu sama lain mau membunuhnya, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka, maka jangan. Ya, jangan membantu. Kalau ada orang Islam yang berselisih, jangan saling bantu-membantu, tapi tugasnya fa'aslihu baina akhwaikum, damaikanlah diantara mereka itu. Ya, Nabi mengatakan mendamaikan dua orang Islam yang berselisih nilainya lebih afdol daripada sholat, puasa dan sedekah. Ya, karena perselisihan itu adalah pencukur, kata Nabi. La aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqu din. Aku tidak mengatakan mencukur rambut tetapi mencukur agama. Maksudnya dua orang berselisih itu agamanya dicukur. Rambut itu kan dicukur habis. Nah, kalau dua orang berselisih kok tidak mau didamaikan, nah itu namanya sudah tidak memakai aturan agamanya. Agamanya habis, tidak dipakai, dicukur agamanya. Maka kalau terjadi perselisihan sama muslim, damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan itu. Dalam hadis sebelumnya, ya dalam brosur ini, ya, kalau ada dua orang Islam yang sedang berselisih, berperang, ya supaya didamaikan. Kalau yang satu ingin mendolimi yang lain, tidak mau didamaikan yang satu sama muslim, tidak mau, malah akan menganiaya yang lain, lah itu boleh diperangi yang tidak mau didamaikan tadi. Perangi dia sampai dia kembali pada aturan Allah. Sudah kembali pada aturan Allah, sudah sama muslim saudara. Sama muslim tidak boleh saling bertengkar. Kalau sampai ada bunuh membunuh, masuk neraka semua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh saya tahu dia masuk neraka, wong membunuh. Nah, bagaimana yang dibunuh kok yang masuk neraka? Nabi mengatakan karena kedua-duanya itu berniat sama. Ya, karena nama berkelahi mempunyai niat yang sama, saling ingin membunuh. Nah, karena dia kalah, dialah yang terbunuh. Maka masuk neraka juga walaupun dia terbunuh. Yang membunuh ya masuk neraka, karena sesama muslim itu haram darahnya. Lah kok masing-masing mempunyai kehendak saling membunuh. Kan enggak ada orang muslim berselisih perang tuh mati syahid, enggak, neraka semua. Sekarang kita lihat aja perasaan yang Syria. Ya dah? Saya juga lihat lewat TV aja. Dua kelompok berselisih padu. Yang kelompok sini juga Allahu Akbar maju. Wes sing kene ya Allahu Akbar. Islam apa enggak gitu. Nah, iki Allahu Akbar, iki Allahu Akbar, perang terus piye coba. Nah, ini masuk neraka semua. Lah benar Allahu Akbar, damai mestinya. Lah kok Allahu Akbar malah semangat memulai perang dengan memanggil-manggil Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, saya melanggar larangamu ya Allah, kan gitu kan. Ngece itu namanya, ngece Allah. Maka kalau ada yang begitu damaikan. Tidak bisa mendamaikan, ya sudah tinggal pergi aja, tidak usah ikut. Tidak usah ikut-ikutan. Nah, kita kalau melayani begitu tuh ya sudah perang wae. Ya. Maka kalau kita dihadapkan semacam itu ya wes ngalah wae lah. Padune kalah ya yes, ben rapo padune kalah. Ya, memang kowe sing menangan ya. Sing menangan kowe. Nek nurut Nabi, siapa orang yang menang itu? Orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan kalau gulat menang. Kata Nabi, orang yang kuat orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, itu yang kuat. Jadi orang kau nek gelut menang dah, kau ngajak gelut terus aku rawani. Itu aja. Nah, kecoba nek rawani nekat digebuki, pokoknya lah kita membalas, namanya membela diri. Lain ini posisinya udah lain, membela diri dengan tantang tangan-tangan podawan ini lain. Nek aku mbok tantang, kowe muslim, aku muslim, wis tak rawani wae. Wis, mbok arani rawani ben ora isin aku timbangane mlebu neraka ya ta. Nek kowe ora kendel mlebu neraka ya. Karena neraka ya apa ora ngerti ya ta. Rumasane neraka iki nggon penak itu lho. Nuruti hawa nafsunya. Kita tidak perlu begitu-begitu itu. Ya, ya apalagi? Halaman 8, hadis yang kedua. Qala Abdullah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Bagaimana dengan orang-orang Islam, bahkan para ulama atau seorang panutan, yang pada kenyataannya malah yang suka mencaci umat Islam yang bukan dari golongannya? Apakah juga hal tersebut termasuk kefasikan? Ya jelas ya, kalau ulama kok mencaci, udah ada ulama. Kalau ulama suka mencaci orang, itu ulama su. Tahu ulama apa? Jahat, jelek, fasik. Dan Nabi mengatakan, dan hadis ini riwayat Bukhari, tidak ada yang menganggap lemah, itu tidak ada. Sokeh. Sibabul muslim fusukun. Mencaci orang sesama saudara muslim itu adalah fasik. Waqita lahu kufrun, membunuhnya kafir. Nah, pilih yang mana? Pilih fasik atau pilih kafir? Sama. Innallaha la yuhibbul apa? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Fasik dia orang fasik. Nah, ulama kalau itu kamu sebut ulama fasik. Sebenarnya bukan ulama, hanya kamu aja yang menyebut ulama itu. Kalau ulama itu tidak seperti itu. Ulama itu pewaris para nabi kok. Innal ulama warasatul anbiya. Waris itu pewaris para nabi, ulama itu. Nah, ulama kok suka mencaci orang lain hanya beda golongan, beda partai. Itu bukan ulama, itu orang fasik. Dan kalau membawa berita mesti bohong. Maka inca akum fasikum binabaim fatabayyanu antusibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini ayat ini sangat penting. Tapi sudah tidak banyak yang memperhatikan. Ya tak? Ayat ini sangat penting padahal. Yang diseru itu orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, jangan terus dipercaya. Terus kamu mengambil suatu sikap, mengambil langkah, padahal sikapmu itu hanya berdasarkan berita yang dibawa oleh orang fasik. Kamu nanti akan menyesal di kemudian hari di hadapan Allah, tanggung jawabmu berat. Maka kalau ada orang fasik membawa berita, fatabayanu, diuji dulu kebenaran berita itu, benar apa tidak. Apalagi kalau yang diberitakan itu orang Islam. Ya, dinyatakan dulu, diuji tabayun, itu artinya menguji kebenaran. Nah mungkin Dara akan mengatakan, loh yang membawa berita itu bukan orang fasik, itu ustaz. Yang mengabarkan itu ustaz. Lah maka itu, ya, untuk mengetahui pembawa berita itu fasik atau tidak, diuji dulu. Kalau berita yang dibawa itu suatu berita kebenaran, ya, apa tujuannya? Kalau memang berita itu yang dibawa itu berita kebohongan, ketahuilah si pembawa berita itu orang fasik. Walaupun sebutannya ustadz atau sebutannya kiai atau sebutannya ya, guru besar. Tapi guru besar yang suka menyebar berita bohong itu guru besar fasik. Paham gak? Nah ini fasik gitu. Maka diketahui beritanya kok begini. Lihat dulu bener gak berita ini. Kalau berita itu berita tidak benar, kok dikabar-kabarkan semacam itu tujuannya apa? Nah ini fasik. Kata Quran, orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Al-Baqarah 27 ya. Yaitu orang yang suka merusak janji. Kepada Allah telah janji itu diikrarkan dengan kuatnya. Dia kalau mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya, hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, kepadamu aku mohon pertolongan. Dan mestinya kalau berjanji akan mentaati Allah, aturan-aturan yang dilarang di dalam Al-Quran itu firman Allah harusnya ditinggalkan. Ya, sedangkan membawa berita bohong itu suatu kefasikan. Mengapa masih dilakukan? Berarti kan melanggar janji kepada Allah. Bayak tauna ma amarallahu bihi ayusola. Ya, memutuskan sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk disambung. Sesama muslim itu diperintah untuk menyambung. Wong seperti satu tubuh kata Nabi tadi. Al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Islam satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau anggota tubuh sebagian sakit, seluruhnya merasa sakit. Dalam hadis tadi kalau kepalanya sakit seluruh badan merasa sakit. Ya. Giginya sakit seluruh badan merasa sakit. Kakinya sakit seluruhnya merasa sakit. Tidak ada anggota badan saling olok-olokan satu dengan yang lain, enggak ada. Ya. Kakinya kesandung kok cangkeming ngolok-olok. Ah, oh, sikil duwe mata barang kan punya mata kaki. Salahmu kok. Daduk-daduk ini batu, rasakno. Tidak gitu lah. Nah, satu tubuh ini. Maka semua mengeluh. Mulutnya mengadu. Pikirannya berpikir. Wah, keluar darah ini. Kukunya lepas. Pikiran mau bawa kemana ini. Laku dengan dokter. Tangannya pun membalut. Membantu semua kerja ini. Hanya kaki yang sakit. Gigi yang sakit. Semua kerja. Ya. Pengen ini terus. Jadi siapa ini ya rapopo. Ini kok mau enak ini sakit. Mulutnya juga mengaduh. Ya. Pikirannya bergerak. Ayo bawa ke dokter. Kakinya keselok kayak apa ya mangkat. Diperintah bawa ke dokter. Nah, ini kerjasama sesama muslim itu seperti satu tubuh gitu-itu. Sekarang udah gak terwujud. Tinggal namanya saja. Ya kan? Hak muslim sama muslim satu dengan yang lain. Salah satu dianya kalau sakit supaya dijenguk. Ya. Kalau mati nanti dilayat, diantar sampai ke kuburnya. Sekarang jarang tuh orang menjenguk orang sakit gitu. Sudah sampai mati kadang dikabari si fulan meninggal, enggak layat. Masuk sengkari bae. Malah masuk sengkari. Padha karo mujek-mujek ke seneng mati ben itu. Tapi ada lagi yang karena itu orang kaya, mungkin anu wah kita merasa kehilangan ada orang dermawan yang meninggal. Padahal waktu hidup enggak pernah nyambung bareng mati katanya melu kelangan. Nah, itu semua tuh bangsa lelah misan tuh gampang kita itu. Ya itulah, maka seperti kata Nabi tadi, seperti satu tubuh. Kalau dia kuat, senang, berabad bahagia, kita ikut senang. Kalau dia susah, dia sakit, dia menderita, kita ikut sakit. Itu yang begitu tuh disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Dan tidak ada yang mengatakan hadisnya itu tidak sahih, tapi prakteknya sudah tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada. Nah, maka itulah di situ terangkan, fasik. Banyak orang-orang fasik hanya dikarenakan, maka tadi katakan biasanya kalau terjadi perkelahian, permusuhan itu karena harta, karena kedudukan, karena dunia lah. Karena dunia. Sampai hati. Hanya beda partai. Ya. Nanti sebentar lagi 2014 kan akan bermunculan banyak partai. Masing-masing mengkampanyekan, mencari bolo untuk partainya supaya menang dalam apa? Pemilu. Yes. Maka kita warga NTA tidak boleh masuk partai. Dirungokke iki seluruhnya, baik yang dengar di rumah maupun di sini. Tidak boleh masuk partai. Bukan berarti membenci partai, bukan. Dakwah jangan membesar-besarkan partai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shaliham wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik seruannya, panggilannya, selain orang yang menyeru manusia untuk taat kepada Allah, menyeru manusia untuk beramal soleh, menyeru manusia untuk menyatakan diri innani minal muslimin, saya orang yang masuk, yang berserah diri kepada Allah. Jadi panggilan yang paling baik itu menyeru manusia untuk taat kepada Allah, beramal soleh, menjadi orang Islam yang tunduk patuh. Itu gak bisa ditempuh kecuali mengikuti Al-Quran. Maka panggilan yang paling baik mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Maka Nabi kita juga mengatakan, khairukum man ta'alam Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik dari kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan mengajak kepada partai, bukan. Apalagi partainya sama-sama partai Islam. Ya, yang satu nomor loro, yang satu nomor telu. Nanti masa kampanye siji ngetoke ngono, siji ngene wis padu. Lho, kepentuk kancan, terus dijawab ngene, nesu lho. Wong ngene nggih tangane dhewe kok kowe nesu ngopo to? Lah kowe ngene ya iso kok. Ya ta. Kenapa kok nesu? Lah itu karena terlalu mencintai partainya. Fanatisme pada partai. Asobiah, ya. Boleh saudara masuk partai silahkan, artinya mau berjuang lewat partai silahkan, apalagi partai Islam. Kalau ini partai Islam, maksudnya dalam sidang-sidang itu pun yang suarakan suara Islam, ya, wong partai Islam kok. Tapi kita tidak pernah itu nembang sidang DPR, pleno, apa terbatas. Partai-partai Islam itu mensitir hadis, mensitir ayat itu ya tidak pernah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ora digeguyu neng. Mula sejuta tadi anggota dewan lah. Biar yang wis kebacut-bacut itu aja. Lah apa tidak perlu? Perlu, partai Islam itu juga perlu. Sebab di negeri kita itu, negeri Indonesia ini, kalau tidak ada wakil-wakil rakyat yang ada di sana, ya jadi negara tidak karuan, lebih tidak karuan lagi. Ya. Maka ada. Tapi ya kita berharap kalau menjadi wakil rakyat dari partai Islam, ya harus dijaga. Nama baik Islam itu dijaga. Suara Islam disuarakan. Nah kalau butuh MTA nanti apa? Tidak ikut pemilihan umum. Ikut. Ya, lah sing dipilih partai apa? Ora milih partai, milih wong. Nah, perkara wong kuwi nggon partai apa kalau orang itu dapat dipercaya, orang itu kita pilih apa? Jujur, baik, lah itu kita pilih apa partene PDI, apa partene P3, apa partene yang penting muslim dan baik. Ngati-ati muslim baik ngene jek kleru apa meneh. Pokoknya partai ini baik. Partai ini podo kabeh. Sama aja tak? Sama saja Pak. Itu ya. Jadi orang fasik itu hati-hati. Kadangkala bajunya baju ulama, kadangkala bajunya baju ustadz, kadangkala bajunya apa, tapi fasik dia. Maka kalau ada orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Untuk mengetahui si pembawa berita itu fasik apa tidak, diuji kebenarannya. Kalau beritanya berita bohong, oh ini fasik. Ini. Yang fasik. Satu berita bohong seperti yang kami katakan kemarin itu. Ya. Dalam buku yang dimuat itu banyak berita fasik gitu. Masa MTA ngebut masjid itu nengen di. Ya. MTA ngelempari masjid. Di mana ngelempari masjid? Tim pencari fakta. Katanya selain orang MTA itu masuk neraka semua. Itu justru orang sombong. Nek, kalau yang masuk surga itu hanya orang MTA tok. Allah nggawe surga seluas langit dan bumi ini ngomplong. Kosong. Lah MTA itu adanya di Indonesia tidak seluruhnya. Ya. Lah kok arep mbokoni dhewe surga itu. Allah buat surga itu nganggur no. Nah, karena banyak lowongan kan banyak orang-orang kafir mlebu surga. Wah, cek kosong gitu. Nah, itu berita fitnah, itu fasik pembawa berita itu. Maka jangan mudah-mudah siapa pembawa berita itu mesti dipercaya. Jangan melihat orangnya. Nabi kita juga sudah menasihati undur makola wala tandur mangkola. Deloan, lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang mengucap. Sekalipun yang mengucap itu pakai ya, jubah besar, pakai sorban, pakai tasbih, pakai itu. Ya. Kalau ucapannya menyimpang dari Quran dan Sunnah, tinggal. Sekalipun yang mengucap itu orang budak yang hidungnya rumpung, kata Nabi. Kalau yang dibawa itu Quran dan Sunnah, wajib ditaati. Maka jangan melihat orangnya, tapi ucapannya yang dipakai. Apalagi pada surah halaman pertama pada surat Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana kalau ada orang yang berbeda cara memahami Islam ini dengan kita, mereka terus menanyakan hal kepada kita. Tetapi kalau kita menjawab dengan yang sebenarnya, mereka tidak terima dan akhirnya mereka membantah menurut kebenaran dia. Apakah hal ini sudah termasuk berbantah-bantahan seperti dalam ayat ini? Bagaimana sebaiknya sikap yang terbaik menghadapi orang yang seperti itu? Nabi kita mengatakan, hindari perbantahan sekalipun kamu benar. Siapa yang menghindari perdebatan perbantahan di dalam agama sekalipun benar, akan dibuatkan oleh Allah rumah di tengah-tengah surga. Maka berulang kali saya katakan di mimbar ini, agama itu tidak perlu diperdebatkan, tetapi dikaji setelah mengerti diamalkan. Kalau belum mengerti dikaji, tidak mengerti ditanyakan. Tanyanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, tadi orang tanya kepadamu, kamu jelaskan menurut pengertianmu. Tidak mau menerima ya sudah. Merasa dibantah, ya sudah kalau memang kamu nggak nerima ya sudah, itu aja selesai. terus suruh tanyakan pada yang lain. Kalau jawaban saya dapat, tanyakan pada yang lain yang lebih ahli. Saya memang masih ngaji, jadi ya belum tahulah, mungkin salah jawaban saya, tanyakan kepada yang lebih alim. Nah itu kan enak, enggak usah dituruti itu. Kalau sudah berbantah-bantahan itu, nanti yang memimpin itu hawa nafsu lagi. Sopo sing omongnya banter ya, menang. Ono wis wegah, wis ora iso ngomongi wegah ladeni wong kaya ngono kuwi. Ah, kalah toh? Iya, wis kalah ora apa-apa ta. Jalani kalah ndak masalah kan. Nah, maka wasbiru kata Allah itu, sabarlah kamu. Jangan menuruti kamu berbantah-bantah. Dah sabar aja. Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang yang sabar. Apa lagi? Halaman 3 pada surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mempergunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sehubungan dengan ayat ini, kalau kita bertemu teman, kadang kita tanpa sadar membicarakan teman-teman yang lain. Walaupun pada mulanya cuma menanyakan kabar, lama-kelamaan jatuh pada gibah. Bagaimana cara atau kiat-kiatnya agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan ghibah? Itu mudah saja. Tadi bicara baik-baik lah. Kalau lama-lama ngelantur membicarakan aibnya atau jeleknya saudaranya. Kalau sudah merasa membicarakan jeleknya, ya dihentikan, jangan diteruskan. Dengan teman bicara tadi, wah kita nanti ya bajutan jadi ghibah nanti, dah kita berhenti aja, enggak usah bicara teman kita. Kalau bicara yang, bicarakan yang baik, jangan bicarakan yang jelek. Tapi diri kita sendiri, kalau kita punya kejelekan dibicarakan, ya enggak suka. Kenapa kamu suka membicarakan kejelekan orang lain? Sampai Allah mengatakan, orang yang membicarakan kejelekan orang lain itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, Allah tadi begitu. Nah kalau kamu sudah makan bangkai, saudara sudah mati, tidak jijik, sudah bukan manusia lagi kamu. Bukan manusia. Anjing saja enggak mau makan bangkai anjing. Nah kok manusia malah mau makan bangkai manusia, lebih jelek daripada anjing kan? Padahal makan bangkai manusia itu wah, paling asik. Ya. Makan waktu lama tidak terasa. Nanti ada temannya datang. Aja ngrasani dosa kowe. Ngrasani sapa wong ngandake apa enenge kok. Nah, ijik mbantah iki lho. Wis jedah ngrasani elek ijik ngandake apa enenge. Lah Nabi mengatakan, maka itu kalau kamu mengatakan apa adanya tentang kejelekan seseorang, itu namanya menggunjing tadi. Tapi kalau yang kamu katakan itu sesuatu kebohongan, namanya buhtan. Ya, bohong. Saya ini bohong dengan makan bangkai manusia, pilih mana coba? Coba, pilih salah satu, pilih mana? Nah, itu kedua-duanya dilarang. Membicarakan aib saudaranya seperti makan bangkai, membicarakan kebohongan jadi fasik kamu. Bicara-bicara yang kamu bicarakan itu suatu kebohongan dari fasik. Apalagi? Brosur halaman 4, hadis yang di tengah. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Teori tentang hadis tersebut, sebagian orang Islam sudah banyak yang tahu. Akan tetapi prakteknya tidak banyak orang yang bisa mengamalkannya. Apalagi kalau ada jurang pemisah antara kaya dan miskin. Banyak orang yang sekarang ini yang lebih hormat dengan orang-orang yang banyak harta atau yang punya jabatan dan kepada orang-orang yang di bawah kebanyakan orang hanya memandang sebelah mata. Derajat orang hanya dinilai dengan harta. Bagaimana cara menguatkan diri kita agar tidak terbawa arus seperti mereka, Ustaz? Ya sudah, kalau kita sudah tahu tuntunan agama ini, maka Nabi mengatakan nanti akan datang Islam itu tinggal namanya. Lah kalau Nabi misyaratkan seperti itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengaku Islam saja, tapi perbuatan kita jauh dari Islam. Maka dengan ngaji ini, untuk dipahami Islam, diamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau orang seperti yang kamu katakan tadi, oh itu menyimpang dari Islam, ya kita tidak seperti itu. Menang saudara kita sama saja. Jangan yang dianggap saudara teman yang kaya-kaya saja, yang pintar-pintar saja, enggak, kita sama. Ya, karena Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat pakaianmu, ya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu hatimu dan amalmu. Yang dikatakan oleh Allah yang mulia bukan karena pangkatnya tinggi, hartanya banyak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaanmu. Maka kalau saudara menyadari di MTA ini sudah dipraktekkan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan itu? Ya. Duduk di sini enggak ngerti, enggak ada yang menonjolkan satu sama lain. Jangan dikira yang hadir ini semua orang kaya semua. Ya ada yang tidak kaya dalam ukuran materi loh ya. Tapi yang hadir ini jelas orang kaya semua, kaya hatinya. Kalau materi ya ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu yang memberi Allah. Ya. Pendidikannya pun di sini beda-beda, banyak dokternya, banyak doktornya. Ya, duduk udah enggak kelihatan di sing dokter, di sing dokter, di sing dosen, di sing guru SD, di sing guru TK, di sing PAUD. Enggak kelihatan semua. Mana yang pemborong, mana kuli, mana tukang becak, mana supir angkutan bis dan sebagainya. Enggak kelihatan semua. Jadi komplit di NTA ini. Mencari orang apa we ada. Dilalah kalau ada nanti dicari darah golongan O, darah ini yang golongan O dibutuhkan 2 atau 3 orang supaya datang ke tempat pembagian brosur. Sing teko itu lebih dari 10. Sing disumbang tadi siapa? Ya ndak peduli sapa sing butuh darah. Nah, itu terpanggil itu karena ngaji. Jadi karena apa? Menyumbang darah seseorang pada seseorang berarti menambah umur mereka. Memperpanjang umur kan nilainya, pahalanya besar. Alhamdulillah saya bisa menyumbangkan darah saya, sehingga saudara saya yang akan meninggal gak jadi karena disumbang darah tadi. Gak ada yang iren-iren, enggak. Maka kalau butuh darah apa aja, yang butuh darah pas pengajian ini datang ke sini mesti keturutan apa yang dibutuhkan. Nah, panggilan itu semua hasil ngaji tadi. Mengkomplit tadi ini. Tukang becak aja. Masih ingat tak? Tukang becak sing ketinggalan tas isine uang itu ingat enggak? Nah, tukang becak tinggal anak ibu numpak becak. Tas carry. Ya. Tunggu sampai itu. Ditunggu. kembali oleh ibu tadi. Lama ibunya yang kalian tadi kembali lagi. Ya masih butuh. Ya, akhirnya ibu tadi jatuh cinta dengan tukang becak. Wong saya iki aja enek wong jujur kaya ngono. Walaupun andai kata saya mau diistri, walaupun saya istri kedua pun mau. Ya, tukang becak itu lebih mulia daripada yang berdasi loh itu. Ya, banyak yang berdasi uang di ya, di bank ada dibobol. Lagi dengan becak, kalau dia itu tidak takut dengan Allah, ngerti tasih keri langsung dan mangkat neh wae. Gula ini rasa ngerti, gue padanya ketemu loh, Pak, aku mau numpak becak iki. Duit anu, tasku neng kono mandi. Oh, mboten ngerti nih wong, pun nggih ngangkut tiang melih, ngono wis bubar. Tapi terpanggil. Artinya, ada lagi tukang becak juga. Datang dari Pekalongan sana. Datang ke Solo, orang kaya. Dikoncarikan tempat-tempat pelacur. Pertama yang dicari sana, oh ya, bawa becak tadi. Ya, dibayar berapa? Durun enggak mau dibayar. Nganti dompetnya diberikan semua, wis Pak jiku oh. Nah, coba. Kan jiku piro? Enggak mau. Ditekoni kenapa? Tukang becak ada nih, saya kasihan dengan kamu. Kamu orang kaya dari Pekalongan ke sini mau mencari lacur, mau mencari dosa kamu, kasihan. Mulai serasa bayar apa ya. Nah, akhirnya si tumpang becak tadi sadar. Terus dikandani tukang becaknya tadi, ngandani kalau kamu ingin jalan yang lurus, datanglah ke tempat gedung Mangkunegaran. Di depan Mangkunegaran ikut ngaji dia. Akhirnya datang ke sini orangnya. Orang Pekalongan. Ya, pengusaha batik katanya, sugih. Mungkin yang arep melacur neng kono ndak konangan tanggane melacur neng Solo. Nah, melacur neng Solo ketemu tukang becak ngaji. Udah. Dudu-dudu ya, dudoke rono. Pak terkirono terke barang wis medhun dibayar ra gelem. Ndak mau. Dikira kurang banyak. Kayak dompete wis jiko dhewe Pak karmu. Ndak mau juga. Setelah ditanya kenapa enggak mau dinasehati, mesake. Ya, cara dakwah dia kan mesake. Sebab kalau dia tidak mau, lah kok ora gelem kok ndak ngeterke. Dia juga pinter. Kini aku dikon ngeterke ora gelem, dia mesti mencari tukang becak yang lain mesti gelem ya tak ternese. Bareng tekan nggone pelacure kono dibayar enggak mau. Terus dibayar enggak mau, dia tanya, "Lah, saya kasihan kamu orang kaya jauh-jauh dari Pekalongan ke sini mau mencari dosa." Ya. Ya, tersentuh hatinya. Nah, itu kan. Orang semacam itu kan tidak diduga, maka kita enggak boleh meremehkan satu dengan yang lain. Karena yang dilihat oleh Allah ketakwaannya. Ketakwaannya. Belum tentu orang yang berpendidikan tinggi lebih takwa, belum tentu orang yang tidak berpendidikan tinggi tidak bertakwa. Nah, maka Allah menghargai orang yang bertakwa. Kamu kaya atau miskin, yang memberi rezeki kan Allah. Pendidikanmu tinggi apa rendah, biasa kamu pendidikanmu tinggi, maka kamu diberi kekayaan oleh Allah, bisa sekolah sampai tingkat tinggi. Nah, saya tidak diberi oleh Allah harta sebanyak seperti kamu, maka sekolah saya cukup SD aja sudah. Nanti masuk surga atau di hadapan Allah dibangunkan dari kubur, nanti tidak ditanya kok pendidikanmu S1, S2, S3, enggak. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Besok manusia pertama kali bangkit dari kubur ditanyakan sholatnya. Bukan pendidikannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, enggak. Sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, rusak semua amalnya. Kalau tidak sholat, malah tidak ditanya. Jangan ditanyakan sholatnya, kalau tidak sholat mau tanya apa? Mula kalau kepengen tidak usah ditanya, jangan sholat. wis merasa bebas dari pertanyaan. Ya. Ya itu penting, maka kita perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik, semua amalnya baik. Menghormati kepada sesama manusia baik, sopan dengan siapapun dia ngajeni, dia tawadu dengan siapapun tidak beda-bedakan. Apalagi? Suatu waktu istri saya mengambil uang ibunya dan ibunya tahu dan istri saya dinasihati. Dan istri saya berjanji, iya bu, gak akan saya ulangi, saya sudah kapok. Tapi suatu ketika, uang bapaknya hilang, istri saya yang dituduh. Dan tanpa tabayun, terlebih dahulu kakak ipar saya menyebarkan fitnah bahwa istri saya mengambil uang orang tuanya 200 ribu. Padahal uang bapak yang hilang hanya 50 ribu. Jujur pada saat itu saya melarang istri saya ke rumah ibu ewang-ewang di rumah orang tuanya. Karena saya takut kalau ada apa-apa yang hilang, istri saya yang dituduh lagi. Bagaimana yang saya lakukan dan harus bagaimana saya menyikapi kakak ipar saya ini, Ustaz? Ya, maka itu istrimu jangan boleh ngambili uang ibumu. Ya, karena ada sebab dulu ki uang ibu hilang, nah sing dituduh istrimu ternyata betul. Nah, sekali kan orang sudah kapok ndak ngambil uangnya ibu, lah kok sing hilang uang bapak, paling ya istrimu lagi begitu ta. Tuduhannya ke sana lah. Kalau memang betul-betul istrimu tidak ambil, ya sudah. Nanti kan terbukti kalau memang betul-betul tidak ambil gitu loh. Ya. Kalau tidak ambil, dikatakan saja sama bapaknya, bapak betul saya tidak mengambil, jangan menuduh saya. Ya, kalau memang betul-betul tidak ambil, nanti satu saat terbukti. Siapa yang mengambil, apa yang menuduh atau siapa, tidak usah kamu, padu ini yang juga ya kakak ipar itu, tidak usah. Jadi tuduh-menuduh, jadi ini padu. Kalau memang tidak, ya sudah tidak, saya sudah kapok. Nah, gitu. Nanti lama-lama Allah akan membuktikan siapa yang mengambil itu. Itu ya. Sudah? Sudah cukup dari brosur. Ya. Ya ini selamat ini dari saudara-saudara kita. Dari Wonosobo 19 orang. Dari Wates 29 orang. Dari Binaan Bambang Lipuro 52 orang. Dari cabang Gunung Pati 52 orang. Ya selamat datang beliau-beliau yang datang. Tadi juga ada dari Lampung, dari Palembang, yang mestinya naik kapal 2 jam jadi 8 jam. Berarti kan dikasih murah itu. Ya mestinya 2 jam sampai diumbang-ambingkan di laut sampai 7 jam. Kemarin pimpinanmu Pak Yono juga, wah saya betul-betul Ustaz. Dia masih terumbang-ambing di lautan. Saat begini inilah tidak ada yang tidak ingat pada Allah. Tidak ada minta tolong kepada siapapun kecuali hanya berdoa kepada Allah. Ya mudah-mudahan tidak hanya di waktu begitu. Karena dia diumbang-ambingkan, ombaknya terlalu besar katanya. Sehingga kapal itu ceritanya tidak bisa berjalan, cuma mengikuti gelombang itu. Maka mestinya 2 jam jadi 8 jam. Ya. Ya itu. Di mana-mana itu memang gelombang besar. Tapi setelah turun, ya itu Allah sudah mengatakan juga begitu. Orang itu kalau di tengah laut diumbang-ambing gelombang, sudah hanya minta pertolongan pada Allah. Tapi nanti kalau sudah turun dari kapal dengan selamat, nyanyi nenek moyangku orang pelaut. Ya gitu. Seolah selamatnya karena nenek moyang saya pelaut sehingga menghadapi ombak itu sudah biasa. Gitu. Padahal di tengah laut tadi nangis juga. Itu sifat manusia. Ya, yang mudah-mudahan Semua itu jadi pelajaran. Tidak hanya di waktu getar begitu aja ingat pada Allah, tapi ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada, sedang apa saja, takutlah pada Allah. Jangan takutnya pada Allah di waktu di ambang apa, di umbang-ambingkan ombak laut yang besar, ya. Di waktu kapan sajalah. Ya, sedang senang atau sedang susah, sedang khawatir atau tidak, takut pada Allah. Itu orang yang akan selamat. Baik, saya buka pertanyaan langsung aja. Ya, karena sudah waktu, mari kita beri kesempatan dari tamu-tamu yang jauh-jauh dulu. Assalamualaikum. Silakan, Bapak. Makanya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Nama saya Pujono dari Delingo, Bantul, Yogyakarta. Oh iya, baik. Mari. Kebetulan ikut rombongan Bapak AKBP Edi Dayat dari Bambang Liburo. Oh iya, Pak Liburo, mari. Yang pertama, kami mohon mandat kepada Ustadz untuk memberikan satu mandat kepada saudara kami yang dari Lampung. Karena pada bulan Desember yang kemarin, kami bertemu dengan rekan-rekan pendengar radio MTA lewat parabola. Tepatnya di desa Sidomulyo, di daerah Muara Enim. Nah, kemudian saat itu kami mohon tanya kepada Ustadz, kami memberikan satu informasi bahwa di daerah Lampung, di daerah Sabtorenggo, Bahuga, Waikanan, Lampung, ini ada binaan. Untuk itu kami sarankan untuk bergabung dengan bapak-bapak atau binaan yang ada di sana lewat beliau Bapak Wofar. Ya. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya kami ingin sekali untuk bersilaturahmi bersama-sama, tapi karena waktu kami tidak bisa untuk bersilaturahmi bersama lewat darat. Ya. Yang kedua, survei membuktikan bahwa dari ujung timur, dari Lombok sampai dengan kebetulan kami sampai Palembang, ini di masjid-masjid ada satu tabir katanya pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Yang kami belum tahu, mohon penjelasan pada Ustadz, ini apakah takbir itu harus setinggi 2 meter, kemudian juga posisinya ada yang di belakang jamaah putra, tetapi ada pula yang di samping kiri jamaah putra. Ini seperti apa nanti kami ingin tahu, karena apa? Karena pada saat itu kami di Palembang itu mengatakan nek takbir dhuwure 2 meter ngene iki njur jamaah wedok ini apa bisa meresani imam. Nek ngono padha wae karo nonton apa makmum pada radio. Lah kemudian mereka menurunkan takbir itu sampai setinggi tiang mikrofon ini. Nah, ini apakah tindakan kami itu terlalu kesana, apa memang itu ada benarnya? Kemudian yang terakhir, pertanyaan ini egois. Pada saat kami, ya Alhamdulillah, di Masjidil Haram, pada waktu itu ke belakang, belum istilah jawanya tutup, digedor-gedor oleh orang. Kemudian saat itu kami tergesa-gesa, karena gedornya semakin keras. Nah, kemudian ada sisa kencing kami yang netes di celana. Sedangkan celana kalau saya buang, saya harus ganti apa? Jadi celananya itu. Apakah saya harus minta kepada orang lain dan tidak ada ganti? Kemudian apakah sholat yang kami lakukan di Masjidil Haram itu sah apa tidak? Kalau tidak, seperti apa saya harus bertobat? Kemudian yang kedua, yang ketiga. Oh ya, yang ketiga ya. Alhamdulillah, teman-teman kami tidak banyak yang ngantuk. Sebab di depan kami ini ada yang ngantuk. Mohon maaf itu. Sudah jauh tak nanti teman kami yang lain tidak kebagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa ya, kalau menurut hadis Rasulullah, mestinya soh putri itu tidak di samping. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik soh bagi wanita itu yang paling belakang, baik-baik soh bagi laki yang paling depan. Sehingga mestinya kalau membuat masjid itu, ya untuk perempuan paling belakang, maka pintunya jangan lewat sana, ya. Nah, umumnya di masjid kita itu ya buka pintu semua dari depan situ. Nah, maka untuk perempuan kalau mau nempati saf di belakang, ya dilangkai orang masuk masjid nanti. Nah, mestinya belakang itu untuk putri, sepan untuk putra. Lah, pintu masuk ke tempat putri ada sendiri, masuk tempat putra ada sendiri. Itu mestinya begitu. Nah, kalau di samping, nyata, apalagi cuma tabir, nanti tabirnya cuma pendek, nanti pas berdiri engkau udah lirik-lirikan. Maka yang paling tepat menurut hadis Nabi itu putri di belakang, bukan di samping. Kemudian kalau air kencing netes tadi sebetulnya bisa dibersihkan, Bapak. Ada kepacut ya sudah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kalau netes kan bisa dibasuh dengan air yang ada di situ, disucikan, bersihkan. Tidak harus dibuang, tapi dicuci bagian tetesannya tadi kan bisa. Ya, sudah terlanjur, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, dah apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari lantai berapa ini? Allah, saya Sunyoto dari binaan Bambang Liburo. Yang saya tanyakan, ada seorang bapak itu punya istri, ya istrinya sudah loyo gitu loh, Pak. Lah terus si bapak ini mau kondo kali ibu, "Bu, aku tak kawin meneh ya, Bu." Ngaten. Gila. Terus ya bae sing istrine loyo, "Ya ampun, Pak, kula tresno kali jenengan kok." Ngaten. Lah terus, lah nek ra oleh, tegang aku tinggi ya, Bu. Lanjut, kan pripun niku kula? Terus nek aku ra oleh ndi bojone apa kon aku zina? Amuk aku wis ngaji ning MTA ora oleh zina. Gitu, Pak. Apa sebelum ngaji di MTA zina boleh? Mboten. Mboten nang yen. Terus niku ingkang kaping kalih, oh ya nek carane ngono anu saiki diwalik, Pak. Umpama sing loyo jenengan, aku golek meneh pripun ngeten lho, Pak. Nggih. Namun iku ingkang kula tangetaken niku wonten malih. Saya mau nyambung, Ustaz. Iya, mari. Baru dua. Nama saya Adi dari cabang binaan. Saya anak buahnya Pak Bondit. Abbas yang kemarin itu lho, Pak. Ya. Mantan dukun. Ya, itu masih di situ, dadar. Ya. Itu Pak dukunnya itu. Iya. Karena udah tobat tuh, Ustaz. Udah tobat. Wah, abike ngluwi kiai sekarang. Sa. Ya. Bacot kok kean ngapusi uang. Ya, mari tambah. Nah, ceritanya tuh gini, Ustaz. Waktu itu kan saya dulu ya, cerita udah lama sih. Saya itu ikut apa itu namanya itu kayak rapat RT itu loh, Pak. Ya. Saya ikut rapat RT itu ya, bapak-bapak di sana udah pada tahu kalau saya ikut MTA. Telah semua sudah pada tahu, beberapa masyarakat tuh ada yang kadang enggak setuju gitu loh, Pak. Ya. Oh, ini melu MTA saya iki. Umbane Sukino kowe. Dibilang gitu, Pak. Kulo nek ngumbah kira tau resik. Terus yang satunya tuh ada sesepuh itu loh, Pak, ngandani saya juga, "Mas, tak omongi yo, berguru tanpa guru itu sesat," bilang kayak gitu, Pak. "Mula nek golek guru iki sing tenanan, aja sing marai mempecah belah umat kaya ngono kuwi." Mek gak tahu saat pada waktu itu ya saya seperti kemasukan rohnya Ustadz lho masuk dalam tubuh saya. Saya pakai gaya ngantu dulu, Ustadz. Kayak batuk dulu, Ustadz. Ya, saya gitu. Sudah, saya kalang itu, Ustadz. Tolong kalau mendengarkan yang utuh. Ya, saya bilang gitu, Ustadz. Saya rasa pendengaranmu tidak utuh. Dan pertanyaanmu pun kontradiksi, saya katakan gitu. Ya. Karena apa? Saya mengatakan berguru tanpa guru itu sesat. Lah mulo itu yang mengatakan dosen, Ustaz. Dosen dari UGM. Kalau yang namanya berguru itu kan saya rasa itu kata kerja tuh, Ustaz. Bersepeda tanpa sepeda. Sekarang gimana kalau bersepeda kok rano pite? Nah, berguru tanpa guru, iki piye? Itu Pak. Nah, abis itu ya saya mengatakan, gonek memang ajeng tahlilan itu MTA sama sekali tidak pernah melarang. Monggo, mulai badi ajeng melakukan itu monggo silahkan. Ming, ini kan masalah keyakinan, ya kan? Masalah keyakinan tuh tidak boleh kita itu namanya apa itu? Ya bisa dianukan. Tapi ini juga pun saya juga kalau diajak saya tidak mau. Tapi monggo menawi ajengan unu dan sama sekali MTA itu tidak pernah membuat kerusakan. MTA itu tidak pernah melakukan apa memecah belah umat. Meng nek MTA dibisu-bisui uang, biasa. Meng MTA rata awak misu-misui yuk, itu apa? Nah, akhirnya kalau sama-sama tidak bisa sepakat ya sudah sendiri-sendiri ya kan? Ya, langsung ke pertanyaan. Iya, Pak. Akhirnya gini, Pak. Warga itu kalau mau tahlilan itu kadang mampir ke rumah saya dulu, Pak. Dodok lawang, akhirnya pamit. Kan itu namanya itu apa? Anu itu loh, Pak. Saling menghormati itu loh, Pak. Saya enggak tahu dia tuh niatnya apa tuh, saya enggak tahu niat buat ngece apa piye kan saya enggak anu tuh, Pak. Ya itu loh. Teko tuh, Pak. Nanti saya salaman itu ya. Tapi saya ini enggak tahu nih ikut bantu membantu dalam hal kemusyrikan atau enggak itu, Pak. Yang saya belum tanyakan tuh saya udah lama. Ya saya ikut salaman, Pak. Oh, nggih, monggo ngatos-ngatos mugi-mugi yang salidayah. Aku ya gitu, Pak. Oh, nggih, nggih, Mas. Tuh, nanti pulang itu balik lagi, Ustaz. Wah, saya bawa iyo berkat itu, Pak. Mas, begi. Ni jenenge sambel krecek. Ku saya sebelah niku nggih ngono. Iki wak ingkung, ya to. Wah, iki ling goreng iki. Minyak umop niku. Wah, nek minyak umop ae, gak usah sih, Mas. Lagi dibacem. Wah, enak rasane, Mas. Maknyus ngono kuwi, Pak. Ayo. Sampai sekarang, nah tadi pagi, Pak, saya pas anu. Saya makanya Pak Abbas tadi nunggu saya banget ya, Pak. Saya pamit sama orang itu, Pak. Oh. Tak pamit ulah saya datang lagi tak dodok lawange subuh-subuh kok boleh ajeng pamit lajeng ajeng tengah pagi wah nggih atas titip salam nggo Pak Sugino nggih titip salam mang tangletke takoke niku kingut jenggote kapan wah alas saya jawab Ustaz Ustaz kula niku sanes dukun ya Pak aku ane Abbas niku ping ben kingut jenggot ping pengen ketemu nyirara kidul ane Ustaz kula niku tiang bangsawan aku saya bilang gitu. Nggih, nganune mah Mas, kula tak pamit nyuwun mugi-mugi kula nganu. Nggih, kula titipi brosur. Wah, mboten sah. Mboten sah mungkin ndak nganu di nggelemek berkat ten mriki. Ayo saya berangkat tuh, Sat. Nah, ini yang saya tanyakan itu tadi, Sat. Kalau pamit orang tahlilan itu apakah saya terkena dalam ayat bantu membantu dalam hal kemusyrikan itu lho, Sat. Apa saya ikut menyetujui itu lho, padahal batin saya ya ora wong tadi saya. Nah, itu Sat. Nah saya itu haram itu Ustaz. Ya. Maaf Ustaz kalau terlaluan. Mas saya orang yang melakukan kemusyrikan aja terang-terangan. Masa kita melakukan hal yang benar dan hak tidak berani terang-terangan Ustaz. Gitu Ustaz. Iya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama Bapak yang tanya istrinya loyo tadi. Itu jane titipan apa titipan istrimu? Ya, Jadi kalau memang kadang-kadang mau nanyakan untuk diri sendiri kan malu, terus kandai gini titipan gitu. Ya itu bisa dirembuk dengan baik. Ya kalau nikah lagi, itu kalau tegangannya tinggi tidak nikah lagi konslet nanti. Nikah lagi boleh, halal, asal nikah tenang, jangan zina. Kalau zina haram, dosa. Gitu? Halal. Ya dirembuk dengan baik, istrinya nanti insya Allah kalau dijadikan pengertian dengan pelan-pelan, ya dimengertikan dengan baik tuntunan agama, insya Allah nanti akan tersentuh dengan agama itu. Kalau dibalik, lanek sing loyo, laki-laki, suami, istrinya apa butuh lain? Lah istri itu kalau sudah punya suami tidak boleh punya suami lagi. Ya, dari istri punya suami dua itu tidak boleh. Kalau suami punya istri empat boleh, tapi kalau tambah nyimpen tidak boleh. Punya istrinya empat, simpenannya enam itu tidak boleh. Ya itu ya. Kemudian ini pertanyaan dari anak buahnya Pak Dukun tadi. Ngelayani orang begitu tidak perlu dilayani, percuma. Tentunya orang kalau berpikir sehat itu, coba kalau ada orang Islam tidak sholat malah nggak diurus kan? Ada orang Islam nggak sholat itu malah dirukuni, dikonco, ya apik. Padahal tahu ngaku mau Islam, ini ora sholat, itu malah baik. Sekarang ada orang Islam sudah sholat, mau ngaji, puasa, mau ora tahlilan. Nah kok mana dibicarakan di sana sini? Padahal orang tahlilan nawake dhewe, tidak melarang orang tahlilan. Ya, kalau mau tahlilan untuk orang mati silahkan. Ya, ya terus pamit kalau kamu baik, jawabmu tadi sudah baik ya, mantas atos, mugi-mugi pikantuk hidayah kan sudah baik itu. Tidak membantu itu, malah ndongake muga-muga entuk hidayah. Nah, kalau dia dapat hidayah dari Allah, kebenaran dari Allah, nanti kan dia akan berpikir. Ya kan? Mulai kreceknya dituduhke. Ya biar om dia entuk krecek yo ngene ngono kuwi. Ya kamu enggak usah sakit hati. Ya sekono tanggung mulih dipangan karo anak bojone, itu lebih baik. Apa dintek kene-kene wae, ngono nek abang bojomu rasa dikeki wae. Itu terserah aja. Besok mangkatnya, aminnya, doa kene, muka-muka itu hidayah. Itu baik, doa mah itu bagus, doa dapat hidayah. Gitu. Ya, maka itu kamu mau dipamiti itu tidak dapat apa membantu tidak. Ya, pamiti doane sing apik wae dipamiti. Ya, udah bagus. Malah kamu kerep banyak tamu tuh nggak bisa karena usum tahlilan wae dipamiti terus berarti malah okeh wong sing jaluk. Untuk apa? Tungamu kabeh malah tungak hidayah semua. Tidak usah sakit hati, biar aja senengnya lagi ngono. Ya dah. Nih kita tidak pernah melarang. Kalau itu ditanyakan tuntunan dalam Islam itu tidak ada. Zaman Nabi, sahabat Nabi, tidak pernah ada begitu itu. Nah, namun kalau kamu tetap begitu, silahkan, silahkan. Ya, itu tradisi. Makanya diajak kembali pada Quran dan Sunnah, ndak jawabnya ya, wong mbah-mbah ku dhisik ya ngono, bapak-bapakmu ya ngono kok gitu ta? Ya sudah, wis kowe ngono-ngono nek enek acara ngono kuwi aja ngajak aku ora gelem, gitu ta. Lah nek kowe jek seneng ngono, ya sudah, kowe ngono-ngono ora usah ajak-ajak. Kowe nek ajak aku percuma, aku ora bakal mangkat. Ya sudah. Terus lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Besok di hadapan Allah, yang benar kamu atau saya, itu Allah yang akan menilai. Ya itu jawab gitu, sing apik lah, tidak usah dijawab dengan kasar, dibaiki saja. Untuk saudara kita sama Muslim, ya kadang-kadang itu loh orang mengurat tahlilan dimusuhi. sing ora salat malah dikancani, ya, dikonco. Aneh kan? Padahal Nabi kita mengatakan yang membedakan antara orang Islam dan kafir itu bukan tahlilan dan bukan tahlilan. Yang membedakan apanya? Sholat. Kalau kamu sholat Islam, kamu tidak sholat kafir. Nah, sekarang banyak orang sholat ya melu tahlilan. Mengeneng sing sholat jak tahlilan malah moh. Ya sudah urusan sendiri-sendiri. Ya biar memang pengertian berefri itu tuh, kita tetap sabar, tidak usah bingung. Ya, apa lagi? Dari ibu gantian dulu. Bapak, dari ibu ada. Dari dulu, ibu Pak. Dulu Pak. Ya, assalamualaikum. Dari lantai 2 ya. Mari ibu. Udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gunung Kidul Binaak, napa cabang Kunang Bayat. Oh iya. Mari. Yang kami tanyakan, namanya saya itu. Namanya aja. Nama ibu Tukiem. Saking cabang Kunang Bayat. Yang saya tanyakan, saya itu punya saudara di antara suami istri, yang satunya sudah masuk mengikuti MTA, salah satunya belum. Terus itu rajin membayar zakat mal. Nah, itu salah satunya di antara suami istri, yang satu tidak tahu. Nah, terus itu hukumnya bagaimana, dan yang dititipi itu menanggung apa dosa atau tidak gitu. Itu secara, maksud saya sembunyi tidak tahu, yang salah satunya tidak tahu di antara suami istri. Yang kami tanyakan, terus yang membawa zakat mal itu dapat dosa atau tidak? Nah, dibawa zakat mal dibawa kemana? Untuk ke cabang Bayat. Itu cabang Kunang. Oh, dia titip zakat di lewat situ gitu Pak. Iya, di antara suami istri belum semua mengikuti gitu Pak. Ya. Yang satu masih mengikuti umum, yang satu sudah mengikuti jejak itu majelis tafsir Al-Qur'an di sini itu. Terus yang kedua, saya itu sudah sering ngaji di sini tapi belum lihat namanya jimat itu kayak apa. Nah, mungkin banyak ibu atau bapak yang belum mengetahui. Nah, kami mohon tolong disoting di sini karena saya tuh kalau ngaji tidak di lantai 2 tidak marem. Itu yang kedua. Mohon maaf punya permintaan yang atau susah atau gampang. Mohon maaf karena saya ingin tahu, mungkin jamaah yang banyak ini yang belum tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dititipi zakat insya Allah tidak berdosa karena dia sudah zakat kan, mengeluarkan dari hartanya sendiri dititipkan, ya meyakini lah. Kalau mungkin kalau tahu suaminya tidak mau, nah, tidak mau dia tidak boleh gitu kan. Tidak usah ditayangkan di sini Ibu, nanti di situ di pintu masuk itulah jimat. Nanti kalau ingin tahu sabar sebentar ya, pulangnya agak keri, nanti bapak-bapak nah, lihat situ. Nah, boleh lihat. Ya, jimat apapun ada, botol ada, jin juga ada. Ya, pemburu hantu dulu dari Jakarta kan ke sini membawa jin, katanya isinya botol isinya jin hasil pemburu hantu. Terus saya buka di sini, entah jinnya tuh lari kemana kemarin tuh. Ada di situ. Komplit itu. Terus aji-aji lembu sekilan juga ada. Lembu sekilan tuh katanya kalau ditembak kurang sekilan, dipedang kurang sekilan. Jadi tidak pernah kena, kurang sekilan terus. Ya, bentuknya rompi begitu. Ada yang tulisan Arab, harganya satu rompi itu 7,5 juta. Ya, ini bisa lihat betul 7,5 juta itu rompi itu. Di situ yang Quran Istanbul banyak. Nah, keris, wah, segala macam ada keris untuk bulajer ada, wah, macam-macam lah di situ. Ya nanti bisa dilihat sana. Ya, gitu ya Ibu. Kemudian yang ya sudah cukup yang ditanyakan dah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Saya Pak Joko dari Bengkulu. Bengkulu. Oh ya, mari. Kapan? Baru mendengarkan kajian MTA ini pertengahan bulan November 2012. Kapan datang sini? Ya, saya tahu dari radio itu bahwa di Muko-Muko sudah ada. Tapi jarak kami antara tempat kami Muko-Muko dengan tempat tinggal saya sekitar 300 km. Dengan yang dicurup Rejang Lebong sekitar 100 km. Oh ya, dekat. Jadi saya setelah mengkaji dari pertengahan November 2 bulan ini, bahkan tasin Al-Quran, Quran saya buka. Tapi di tempat saya sinyal TV tidak ada, sinyal HP tidak ada, dan daerahnya tertinggal. Lampu belum masuk, jalannya setapak. Jadi saya terbaca dari sini bahwa sekian umur saya hari ini bulan 4 nanti 74 tahun. Dan sebagai orang tua sesepuh di situ kalau diundang tahlilan ya datang duluan, malu dengan yang muda. Jadi untuk itu Ustaz sudah merasa dumuk gitok, bahkan sesat dolim dan sesat itu finar telah terasa dekat kaki saya dengan neraka Hawiyah. Lah untuk itu semuanya sudah saya bisa terima dari segala penanya dari berbagai daerah Indonesia melalui kajian langsung tiap minggu pagi atau siaran ulang bagian pertama, kedua, ketiga selama 1,5 bulan. Lah jadi saya kebetulan untuk menyingkat perjalanan saya punya family dari Bandung. Jadi beberapa hari yang lalu saya ke Bandung, alhamdulillah saya tepatkan kemarin dari Sabtu jam 1 sudah sampai di MTA ini, alhamdulillah. Nah untuk itu, karena mungkin segala sesuatunya masih sulit, kalau masalah kajian insya Allah, walaupun gak banyak, ada yang bisa terima. Nah untuk kedepannya, saya nanti diberi kemudahan atau prioritas untuk membawa brosur-brosur. Semampu kondisi keuangan saya. Ya. Tetapi itu sangat penting. Berhubung jauh mungkin ya, kalau Allah memberikan hidayah dan karunianya, mungkin untuk 2-3 kali dan seterusnya. Minimal 1 kali, sebagai bukti bahwa orang saya akan menuju kebenaran. Itu saja yang lah, saya sampaikan. Lah karena TV belum ada, TV belum ada. Lah dengarnya dari mana? Lah dari radio. Radio saya merek TEN, radio lama. Oh. Jadi alhamdulillah bagus sebab kondisi daerah saya itu kan perbukitan. Mungkin mudah menerima frekuensi. Oh ya, alhamdulillah. Itu. Ya. Nah itulah harapan saya apa-apa. Saya karena tua rasa-rasanya hidup ini belum pernah sukses. Saya sangat tertarik dengan buku yang disusun oleh Ustaz, Menikmati Hidup. Tolong buku itu ya, kalau bisa hadiah. Gak bisa, lebih tebus ya murah. Ya itulah ini kira-kira. Boleh Ustaz apa rencana lagi? Berapa lama di sini? Nah, di sana itu ada 4 daerah terangigasi. Rencananya tinggal di sini berapa lama? Di sini hari ini harus pulang, saya bersiap-siap untuk ke sana karena ya namanya begitu kan pamit sudah agak lama, saya di Bandung sudah 1 minggu. Ya. Nah jadi dengan itu salah satunya cara metode saya nanti akan saya temui kan ada ustadz di bawah saya. Oh, ya. Mungkin saya datang pasti diundang untuk tahlilan dan sebagainya. Saya temu dulu ustadz, Pak RT, tokoh masyarakat, tolong putar 107,9 Persada FM. Setelah dengar Ustaz, pasti dia ada masalah kan? Nah, ada masalah ini brosurnya. Kalau mau ngaji, ya, ayo bareng-bareng. Enggak percaya buka tafsirnya. Nah, itulah Ustaz. Sekian, saya tutup. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, mestinya Bapak karena akan membawa misi dakwah di sini hanya jangan sehari, 1 bulan paling tidak di sini. Nah di sini 1 bulan itu nanti kan punya modal agak banyak ilmunya. Boleh nanti mudah-mudahan bisa membawa brosur ke sana, CD 2 ke sana, bisa disempelkan di sana untuk dakwah awal sana lah. Baik, terima kasih. Yang lain? Dari Ibu dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Nama saya Ibu Anik dari Binaan Tambak Mas, pimpinan Bapak Arif dengan Ustadz Haryono. Ini saya tahu radio ini pertama dari suami. Saya secara pribadi mohon maaf sama Ustadz karena dulu pernah meremehkan karena hanya sebuah nama. Suami saya kan kerja di Solo, setiap pulang itu selalu cerita tentang MTA. Terus Ustadznya siapa? Ustadz Sukino. Batin saya, Ustadz kok Sukino? Ustadz itu ya yang nama mambu-mambu Islami gitu. Terus suatu hari tanpa sengaja saya itu putar radio dan menemukan radio MTA itu. Saya tertegun di depan radio itu, ternyata subhanallah, ternyata apa yang dikatakan suami saya itu benar. Ustadz-ustadz yang lain lewat semua. Kemudian saya kalau Sabtu ikut di cabang Madiun, kemudian ada tumbuh lagi di Indolopo itu. Alhamdulillah lebih dekat saya sama adik, ibu itu ikut ngaji. Baru alhamdulillah baru ikut 2 kali kena demo. Tapi saya juga berterima kasih pada para pendemo karena dengan itu saya malah masuk TV, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, waktu itu kan yang memberi ceramah kan Ustaz Parianto. Kalau enggak salah ya, Ustaz Parianto itu memberi klarifikasi, kan sudah diwawancarai oleh kru wartawan di situ. Ternyata ketika ditayangkan di televisi itu tidak ditayangkan. Yang ditayangkan itu justru dari penguasa setempat yang intinya sama sekali tidak ada penengah, sebagai penengah antara yang demo sama itu. Jadinya kan ini tidak jelas gitu loh. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu dengan seperti itu menyembunyikan kebenaran yang seharusnya mereka siarkan lewat media gitu, Ustaz. Termasuk dalam ayat Quran tentang menyembunyikan kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di Bloro, kejadian di Bloro itu, waktu itu memang adik saya juga mau berangkat, tapi ternyata tidak jadi ya, karena ada peristiwa itu. Kemudian ada tausiah yang waktu itu dilaksanakan di halaman Polres Bloro. Ada ya, dari MUI, Ustadz MUI itu menyatakan bahwa intinya itu ketika kita tidak melaksanakan amal harian, misalkan seperti doa bercermin, doa masuk kamar mandi, nah itu kita sudah sedikit melakukan dosa-dosa kecil. Nah ini konteksnya yang bagaimana dengan hal yang ini tadi. Kemudian yang terakhir, waktu ada acara silaturahmi dari Bapak Nanang di Jember, waktu itu kan di Jember katanya sudah ada radio yang menyiarkan MTA ini. Kemudian suami saya mencatat nomor HP-nya dan menghubungi, ini saudaramu yang di Jember tolong kasih tahu gitu. Terus kemudian saya SMS saudara saya yang di Jember itu memberitahu bahwa ada radio ini, tolong dengarkan. Nah saudara saya itu tanya, itu radio apa? MTA. Kemudian dia lama-lama tahu, maaf, itu berseberangan dengan keyakinan saya sekeluarga gitu. Terus tiap hari saya itu kan biasanya suka iseng SMS tentang ayat-ayat pilihan itu loh. Hari pertama saya SMS tentang Al-Hujurat itu, tentang tabayun. Terus hari kedua tentang agama nenek moyang. Yang ketiga terus itu sampai akhirnya saya terakhir SMS itu tentang dilarang menyolatkan untuk orang yang tidak pernah sholat. Saya itu benar-benar kaget mendapat balasannya. Dia itu marah besar karena saya itu dianggap tidak menghargai dia. Akhirnya dia itu ngomong ke saya, jangan SMS lagi, cukup ini yang terakhir gitu. Nah terus kemudian saya juga mematuhi perintahnya, gak pernah SMS, gak pernah hubungan lagi. Apakah dengan begitu saya juga ikut memutus tali silaturahim dengan dia gitu. Kemudian yang terakhir, doa untuk Al-Ustadz, semoga Al-Ustadz diberi kesehatan yang baik. Amin. Serta umur yang panjang untuk kebaikan umat. Dan amin. Saya berharap TV MTA itu tidak hanya bisa dinikmati secara apa ya? Ya secara lokal. Saya ya harapan saya kami mungkin semua bisa menjadi televisi nasional sehingga bisa karena dakwah secara ini kan sangat mudah diakses gitu loh. Semoga MTA itu bisa menjadi salah satu pelopor kebangkitan Islam di Indonesia saat ini. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah tidak menghina saya lagi dah. Jadi kalau poso itu sudah gudang ya. Itu cuma menerahkan nama. Ada yang misu-misui saya. Oh. Ya, enggak apa-apa. Jadi saya itu jadi orang terkenal. Ya, karena banyak yang misui tadi. Tapi enggak apa-apa, kita maafkan karena tidak tahu. Wong Jawa yang ndak kene gedeng suwe-suwe. Gedeng, udah wis. Ini wong Jawa dudu hadis lho iki ya. Hadis. Gedeng ya biar aja nanti kalau sudah ngerti kan tidak. Masalahnya belum tahu. Ya karena banyak berita dari orang fasik tadi. Maka kalau kembali pada Al-Quran, kalau kamu orang yang beriman, kalau ada berita dari orang fasik, diuji dulu kebenarannya. Beritanya itu MTA itu ngajarkan tahlilan itu masih zina itu lebih baik daripada tahlilan kok. Sudah pernah dengar itu? Nah iya. Zina itu lebih baik daripada tahlilan. Nah, engko mungkin engko dipotong ngono disebar ke engko. Seperti kemarin waktu MTA kata ngalalkan saren di teh itu padahal dipotong teh. Padahal ada orang tanya di kampung, sekian kali saya terangkan kan. Dan kampung di situ ada orang yang disebut kiai-kiai ada pertemuan, "Duh, suguhane kok saren," ditegur oleh penduduk kampung itu yang pernah dengarkan pengajiannya gitu kan. "Pak Kiai, lo kok suguhannya kok saren? Padahal saren itu kan haram." Nah, kiainya itu jawab, "Sing haram kuwi darah yang mengalir, lah kok malah aku sing disasar." Dan saya menerangkan begitu, terus diputer, "Loh, MTA itu ngaralke saren." Padahal saya tidak isi nirake, saya jawab pertanyaan tadi, kiainya katanya jawab, "Sing haram kuwi darah yang mengalir. Nek saren rak wis ora mengalir. Mu karek ngemplok ya toh." Lah disebar luaskan malah dimuat dengan buku ya toh. Dimuat dengan buku, nah, katanya MTA menghalalkan saren, katanya darah yang mengalir, kalau saren bukan, nah, itu kan diputar balik. Gitu. Nah, tapi biar penyebar fitnah itu, Allah sudah mengatakan, "Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang keluar dari mulutmu, mulut kita semua, ya, dicatat oleh para malaikat pencatat, mencatat. Ya. Omonganmu itu bohong apa benar dicatat. Belum sampai ning akhirat cangkeme dikunci. Takone ora entuk ngomong wong cangkeme mencra-mencra kok ya. Nanti yang bicara tangannya, kakinya, semua anggota badannya bisa berbicara. Itu nggon surat Yasin, padahal surat Yasin wis apal kok kuwi dilanggar gitu. Ya ta? Ya biar. Jadi insya Allah ini ibu ya, kalau masalah TV, ya memang TV kita baru lokal karena belum dapat izin resmi, sedang proses perizinan sekarang. Ya tunggu aja, mohon pertolongan pada Allah, mudah-mudahan Allah segera menurunkan perizinan TV itu. Dan sebetulnya untuk dakwah itu daripada TV lebih efektif lewat radio kok. Kalau ibu mau lihat TV kan di rumah itu nonton TV dengleng. Tapi kalau lewat radio bisa lewat HP dikantongi bawa kemana-mana bisa dengar. Nah TV harus duduk di rumah, ya kan? Nah, kalau radio itu bisa yang pasar bawa radio, yang sawah bawa radio. Jadi nah, TV kan raiso dikoneng sawah bareng. Nggak bisa. Tapi ya itu memang sarana, insya Allah. Kita berusaha untuk lengkapi lewat sarana yang ada, baik TV, radio, dan sebagainya. Dan kita sudah memancar sampai, kemarin ada sampai dari Abu Dhabi yang tanya sini itu, karena lewat satelit tadi. Jadi radio kita itu sudah memancar insya Allah seluruh dunia. Pernah ada dari Moskow, pernah dari Amerika, pernah dari London. Tanya langsung di Ahad pagi ini, karena lewat satelit. Maaf, ya begitulah. Maaf, Ustaz yang tadi, Ustaz yang di demo itu Ustaz Sarwito, bukan Parianto. Ya, Sarwito, ya betul. Metiun ya, Bu. Ya, ya alhamdulillah, maka asa antak rahu sayan bahwa khairul lakum. Wong ngaji ya di demo coba. Ya. Ngaji itu di demo, ben ora ngaji. Ya ta? Tapi nek wong adu jago malah ra di demo. Wong main judi ra di demo. Ya, malah melu nek perlu kok. Ya. Nah, itu kan. Nah, terus ada itu anak-anak sekolah dua arisan pelacur wi ora di demo, sampai sekarang belum ada pendemonya. Ini tuh di daerah situ Bondo, anak-anak sekolah, arisan, sapa sing entuk giliran yang pelacur. Lah kudune kan pelacurannya itu demo dibubarkan itu merusak anak pelajar. Lah kalau pelajar wis kaya ngono kuwi harapannya besok jadi apa? Itu ya lah di demo malah ditokne wae. Malah mungkin yang entuk duit ya melu. Nah, pengajian itu menuntun ke jalan yang benar. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah, yang paling baik manusia itu belajar dan mengajar Quran. Lah yang dikatakan oleh Rasulullah paling baik malah dibubarkan. Tidak boleh. Berarti kan mengendaki yang paling jahat kan. Tapi biar. Itu sunnatullah. Tidak ada jalan mulus dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan kita wong zaman Rasulullah aja. Orang yang dipilih oleh Allah jadi utusannya. Dianggap orang gila, dianggap orang memecah belah persaudaraan, dianggap orang kena sihir, macam-macam karena menyebarkan Islam. Sebelum menyebarkan Islam, Muhammad itu ya diangkat jadi orang yang dapat dipercaya, diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi setelah menyebarkan Islam, orang yang paling dibenci, sampai diusir dari negerinya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak muncul, yang batil pasti hilang. Walaupun hilangnya yang batil itu melalui proses panjang. Innal batila kana zahuqa. Munculnya yang hak itu juga melalui lika-liku dalam perjalanan. Maka asal kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Bagaimanapun juga yang hak itu walaupun terpendam di dalam tanah, itu yang dicari manusia. Yang batil sekalipun awalnya mewarnai permukaan. Sehingga yang hak tidak tampak, itu akan hilang, tidak ada bekasnya. Coba dibaca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Angzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sayru zabadar rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi finnari batighaa khilyatin aw mata'in zabadum mislu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ada notnya di situ. Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan buih, atau dengan logam yang mencair dan buihnya. Yang benar sama dengan air atau logam murni. Yang batil sama dengan kuih air atau tai logam yang akan lenyap dan tidak ada gunanya bagi manusia. Ya. Jadi Allah buat perumpamaan yang hak dengan yang batil. Yang batil itu diumpamakan seperti buih. Yang hak diumpamakan Allah seperti logam atau seperti air. Ya, Allah buat perumpamaan kalau orang merebus logam itu nanti keluar buihnya. Nah, ketika sudah buih sudah mengembang, buih tadi logamnya enggak kelihatan. Ya, logam itu kalau direbus dari air begitu, yang permukaan nanti buih, logamnya enggak kelihatan. Ya. Tapi apa manusia membutuhkan buih? Tidak. Fa'amaz zabadu fayadhabu cufa. Buih itu nanti akhirnya hilang tanpa bekas. Yang dibutuhkan manusia tetap tinggal di bumi. Wa amma yang faunas fa yang kusufil ard. Yang dibutuhkan manusia bukan buihnya tapi logamnya. Untuk membuat setrika atau membuat perhiasan atau biaya itu logamnya. Nanti buihnya hilang, lah logamnya tadi yang dibutuhkan manusia. Maka seperti yang kalau saya sering mengumpamakan, ya, ibu-ibu orang anak nasi itu, tapi dulu sekarang mungkin sudah tidak kenal ya. Dulu ketika saya kecil orang menanak nasi itu memakai apa? Kendil. Kendil dari tanah itu diobori nganggo kayu. Nah, nanti lama-lama kalau udah buku-buku itu tuh keluar buihnya enggak? Keluar. Buih itu mengembang terus. Lah ketika buihnya mengembang nasinya enggak kelihatan. Tapi buih itu terus diguangi terus oleh yang memanak nasi tadi, menanak nasi diguangi. Tukul lagi, guangi, tukul lagi itu dah. Tapi lama-lama buih nanti hilang. Kalau sudah buih hilang, yang muncul apa? Nasi lah yang dicari manusia, nasinya itu. Buihnya hilang tanpa bekas, walaupun tadi mewarnai. Nah yang hak itu seperti nasi tadi. Walaupun tadi tidak kelihatan, sabar menunggu. Bagaimanapun juga diwarnai buih, yang hak akan ditunggu. Itu yang dibutuhkan. Yang mengenyangkan manusia itu nasinya, bukan buihnya. Nah buih tadi walaupun mengembang, dibuang. Karena itu tidak ada gunanya. Maka yang hak itu seperti itu. Sekalipun waktu munculnya yang hak karena mau diwarnai oleh kebatilan-kebatilan. Sehingga orang melihat yang hak itu tidak tampak. Yang tampak batil saja. Tapi terus yang hak dimunculkan terus, lama-lama nanti akan muncul di permukaan. Kalau sudah muncul di permukaan, yang batil sirna. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqo. Kalau yang hak sudah muncul, yang batil mesti sirna. Maka untuk menghilangkan kebatilan gak usah dipaksa. Munculkan saja yang hak, nanti yang batil dengan sendirinya hilang. Sekarang biar di mana-mana dituduh, difitnah, ya, biarkan saja. Kita terus munculkan terus yang hak. Nanti akhirnya yang hak itu yang akan muncul. Maka tadi ibu di demo, kita kalau demo jelas gak suka, tapi diambil hikmahnya. Dengan di demo di Bluro, dengan di demo di Ndelopo Mediun, di demo di Kudus, oh ternyata MTA makin membahana di seluruh dunia. Ya. Wong sak Indonesia yang ngerti mergo demo. Wah, MTA di demo. Akhirnya ingin tahu jane MTA ya apa toh. Kemarin kedatangan Pak Slamet Effendi Yusuf, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia termasuk salah satu Majelis Ulama, pengurus Majelis Ulama pusat. Dia datang ke sini juga antara itu, dia nanya, saya tahu semua itu. Ya, tahu semua di mana Bluro, di Kudus, tahu semua. Ya, peristiwa itu. Itu sebabnya apa? Tanya saya. Misalkan Pak Kiai, mestinya jangan tanya saya, tanya yang demo itu. Sebabnya apa kok di demo? Nah, itu dah. Terus beliau menerangkan, Islam itu sangat besar. Tidak bisa diangkat oleh NU saja, tidak bisa diangkat oleh Muhammadiyah saja, tidak bisa diangkat oleh MTA saja. Karena Islam itu sangat besar, harus diangkat bersama. Mengangkat bersama, tidak harus sama tempatnya, gitu loh. Misalnya mau angkat bersama terus dipikul. Nah. Lah kalau yang tinggi pikul lah, nek sing cendek. Nah, walaupun diangkat bersama-sama tidak mesti pakai pundak semua, dia menerangkan begitu. Tetapi tujuannya sama, mengangkat ini. Nah, maka itu kamu sadarkan di sana. Terus saya beri kasih CD, saya tak kasihkan beliau. Brosur, CD, biar nah, itu coba disadarkan wargamu sana. Kita tuh enggak pernah menyinggung, jelek-jelekan organisasi orang lain, itu enggak pernah. Kalau kita dijelek-jelekan sudah biasa. Ya, biasa. Maka seluruh warga MTS saya berikan pengertian. Kalau kamu ingin tahu orang jelek itu kalau orang yang suka menjelekan orang lain. Wes titikane wong elek gampang. Rikane elek-elek wong mesti wong elek. Wes jangan diragukan. Ya, pasti orang elek. Tapi kalau dia orang baik tidak begitu. Kalau orang baik tahu umat Islam kok jelek, dia datang akan memperbaiki. Ya, tujuannya menjelek-jelekan itu mesti ada maksud yang negatif. Supaya orang itu tidak suka pada MTA ini. Padahal MTA itu apa? Tempat belajar mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tempat belajar kalau tidak disukai. Nah, perkara kamu tidak suka belajar di sini, ya silakan belajar tempat lain. Tapi mari kita fastabiqul khairat. Harusnya kan gitu. Ya, kamu belajar di MTA, oh ya. Kamu belajar di ayo belajar semua. Kalau dipelajari agama, sama nanti. Kalau sumbernya Quran dan Sunnah, Qurannya sama, nanti kan sama. Maka tidak usah kecil hati. Ya, ibu tadi ya, kita ambil hikmahnya. Barang di demo, kita melebut TV barang ibu itu. Ya. Ya, pemerah di demo, arah melebut TV. Ya, di Kudus juga begitu, melebut TV. Metro ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi apakah dengan di demo itu tidak, apa jadi takut? Dah yang ingin tahu datang malah lebih banyak. Datang lebih banyak. Kita tidak benci sama mereka, kasihan kok tidak mau berpikir panjang, apalagi tanpa tabayun gitu loh. Dengar MTA katanya begini langsung lah ya, mau ngecap seolah-olah MTA seperti itu, padahal itu hanya kata orang fasik saja ini, orang-orang fasik yang menyebarkan berita bohong tadi. Ya dituduh MTA aluran sesat, sesatnya ingin dituduh ke ya ora iso. Kalau memang kamu tahu aliran sesat, kamu berarti aliran selamat datang ke sini. Mas, sesatnya ini loh. Perhatikan ini. Jangan mengajarkan yang sesat, ajarkan yang membawa keselamatan. Nah, gitu harusnya. Ya, maka itulah mudah-mudahan kita tetap diberikan kesabaran menyebarkan yang hak tanpa kenal lelah. Maka ditumbuh pengajian di mana-mana, ya, binaan di mana-mana, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, bisa istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran. Mungkin masih ada yang lain. Assalamualaikum ya Ustaz. Tadi ada yang belum di lantai 4. Sebentar dulu. Ini ada pertanyaan tadi yang belum dijawab tadi. Tentang tayangan sepihak itu apakah termasuk menyembunyikan kebenaran? Oh iya betul. Jadi kalau ada suatu peristiwa, ya ada pelurusan berita yang diluruskan, yang meluruskan malah tidak dimunculkan, yang dimunculkan berita yang bohong tadi lah. Yang mestinya sebagai imbangan berita pelurusan harusnya dimunculkan biar tadi yang melihat berita begini, oh ternyata benernya seperti itu. Nah, itu ya tidak adil itu namanya, menyembunyikan kebenaran namanya berlaku tidak adil. Ya, dolim, orang tidak adil itu dolim itu. Sebab apa nanti kalau kebenaran dimunculkan, nah nanti orang tidak jadi benci kepada MTA, nanti padahal maunya itu biar benci kok. Nah itu, tapi biarkan saja, orang yang dolim itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai. Mari coba ini. Yang ini masih ada dua, ada dua tadi. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Sebentar, ada tadi yang dua yang belum dijawab. Jadi tidak melakukan doa harian apa termasuk sudah berdosa kecil? Oh, dan tidak. Yang tadi, tidak masuk WC, masuk itu tuntunan. Ya kalau misalnya masuk WC doanya ini bercermin doanya ini tidak melakukan itu tidak dosa, ya tidak dosa, hanya kalau melakukan begitu dapat pahala itu kan, dapat pahala ada tuntunannya, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Tadi satu lagi, tidak SMS, nuruti SMS apa termasuk? Tidak termasuk, karena kan kamu SMS-nya bikin marah terus dia mengatakan sudah jangan SMS lagi, ya sudah, tidak termasuk. Memutus silaturahim tidak, ya sudah tidak mau, Sudah didoakan saja, mudah-mudahan suatu saat dia membutuhkannya. Dia kan belum butuh, di SMS masih marah ya. Nanti kalau suatu saat dibuka hatinya oleh Allah, didoakan saja. Ya, mari. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin, binaan dari Palembang, ya. Binaan dari Pak Ustadz Yono. Kebetulan kami serombongan juga membawa surat dari ketua binaan, tapi beliau begitu mau berangkat sakit demam berdarah. Oh. Karena di Palembang lagi merebak demam berdarah. Ya, jadi mohon doanya dari Ustadz supaya ketua kami cepat sembuh. Ya, kita doakan kedoanya sembuh ya Allah masfih, Allah masfih. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, Allah berikan kesembuhan, kemudahan dan kesabaran ya. Ya, mari. Selanjutnya di sini mungkin saya tidak terlalu banyak pertanyaan tetapi tuntutan. Yang pertama, karena kami di Palembang itu belum diresmikan, tentunya ini kami sangat berharap banyak. Selain itu juga kami ingin bertemu langsung dengan Ustadz, karena kemarin Pak Ustadz Yono menganjurkan ke kami serombongan supaya kami kalau Ustadz ada waktu yang senggang kami ingin langsung bertemu, karena ada sesuatu yang kami sampaikan untuk dikonsultasikan. Yang keduanya, di dalam dakwah ini terus terang aja Bapak sekalian, saya baru ikut ngaji di MTA ini sekitar 9 bulan yang lalu. Sebelumnya saya memang imam tahlilan dan imam yasinan, Pak. Ini biar didengar di desa saya. Jadi saya terharu, Pak. Mengapa Islam ini didirikan di atas adat istiadat? Setelah saya membaca surat Al-Jasiyah ayat ke-18, padahal Allah ini jelas menurunkan Islam ini, menurunkan seluruh agama ini, ada aturan dan syariatnya. Saya langsung sadar dan saya langsung ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mohon Bapak, mohon maaf saya terharunya, ini saking terharunya, jadi saya tidak bisa menahan perasaan. Untuk selanjutnya, saya juga mohon kepada bapak-bapak sekalian yang ada, mungkin ini langsung dibiasa didengarkan Pak di wilayah Sumatera Selatan, di Radio Persada MTA, di MTA Persada ini. Mungkin yang masih takut-takut untuk mengaji ke MTA supaya ikut bergabung saja dengan binaan yang dekat. Karena terus terang aja di wilayah Sumatera Selatan itu banyak sekali yang mendengarkan Radio Persada, khususnya Ahad Pagi, pengajian Ahad Pagi, tetapi masih takut dengan lingkungan Ustadz. Masih takut dengan lingkungan karena dicap aliran sesat. Bahkan saya sendiri ketika mau berangkat ke Solo ini, saya sudah berangkat 2 kali ke sini. Pertama waktu deklarasi pemuda MTA itu, yang keduanya sekarang. Saya ditanya oleh kawan-kawan, kebetulan Solo ini lagi terkenal dengan Jokowi dan terorisnya kan. Ketika saya berangkat katanya ditanya apakah mau menemui Pak Jokowi atau terorisnya katanya. Jadi sangat miring pandangan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kampung kami. Untuk selanjutnya, sekali lagi kami menghimbau kepada saudara-saudara kaum muslimin yang sering mendengarkan Ahad Pagi, silahkan gabung saja ke binaan-binaan yang telah ada di wilayah Sumatera Selatan. Untuk di daerah Ogan Komering Ilir itu ada di Kembang Jajar, di desa Kembang Jajar SP7, terus di desa Kalideras, terus di desa Tugu Jaya, untuk di wilayah Ogan Komering Ulu Timur itu ada di Sido Gede, Kecamatan Blitang. Terus juga saudara-saudara yang ada di wilayah Kota Palembang, mungkin kalau bisa gabung ke wilayah Oki. Itu jadi kami mohon kepada saudara-saudara yang mendengarkan suara siaran langsung Ahad Pagi ini untuk langsung menghubungi ketua binaan masing-masing. Selanjutnya Ustadz, ada sedikit pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Karena asal-usul saya tadi adalah imam tahlilan dan imam yasinan, jadi pertamanya itu saya seperti didewa-dewakan di desa itu, tapi ujungnya sekarang saya seperti sampah karena setelah mengaji ke majelis tafsir Al-Quran ini. Bahkan salam saya sendiri sering tidak dijawab oleh mereka. Jadi saya merasa sedih Ustadz. Kalau sering mereka tidak menjawab salam, apakah saya tidak dosa juga kalau tidak menjawab salam mereka Ustaz? Itu yang perlu saya tanyakan. Karena lama-lama saya bosan Pak, kalau saya salam mereka tidak menjawab. Tetapi kalau mereka salam, saya harus menjawab. Akhirnya saya juga malas untuk menjawab. Sebagai manusia biasa, saya juga malas, Ustaz. Tetapi saya tahu bahwa tidak menjawab salam itu dosa. Dan memang menjawab salam itu hukumnya wajib. Karena mereka telah menganggap kafir dengan kita, Pak. Mungkin, mungkin ini usul-usul saya. Telah menganggap bahwa kita itu, saya ini khususnya, sudah lain agama dengan mereka. Sehingga salam saya sering tidak dijawab. Itu saja mungkin Ustaz yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dianggap oleh orang lain kita orang kafir, jangan sedih hati. Kalau kita dianggap oleh orang lain kita orang bertakwa, jangan besar kepala. Ya dah? Belum tentu orang menganggap kita sesat, belum tentu Allah juga memandang kita orang yang sesat. Maka itu harus bagaimana? Nanti mudah-mudahan brosur hari ini membawa manfaat untuk saudara. Nanti dibuka halaman 5 ya. Halaman 5. Coba dibaca itu. Hadis yang nomor 2 halaman 5. Itu pertanyaan yang saudara tanyakan, nanti itu sebagai jawaban. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu li muslimin ayyah curu akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu haza wa yu'ridu haza wa khairuhumat ladzi yabda'u bis salami. Rawahu Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Apabila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai mengucapkan salam. Saudara ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya, ketemu salam. Ya dah, walaupun disalam tidak dijawab, tidak masalah. Ya, jangan membalas. Kalau salam tidak jawab, saya salam tidak jawab kendi. Oh, jangan. Saya sering dipisui orang, saya tidak balas misui orang. Ya, mudah-mudahan mengurangi dosa saya. Ini dah. Ketemu, assalamualaikum. Kok diam saja? Oh, mungkin tidak dengar. Baleni meneh, assalamualaikum. Ya. Oh tidak mau, ya sudah mungkin perhatiannya sedang ke sana. Tidak memperhatikan, besok ketemu lagi, salam lagi. Sudah, ini kata Nabi yang sebaik-baik yang memulai mengucapkan salam. Kalau diberi salam dia tidak menjawab kan dosa ditanggung dia sendiri. Nah kalau kamu diberi salam nanti dijawab. Dan Quran mengatakan idfa billati hiya ahsan. Kalau dia berbuat jelek kepadamu, balaslah dengan yang lebih baik. Udah kita berbuat baik saja pada manusia. Perkara kita berbuat baik dibalas jelek itu urusan dia. Ya, urusan dia. Tapi ketika kita berbuat apa itu? Orang berbuat jelek pada kita, kita balas jelek juga, ya sama berarti. Nah, maka apa bedanya orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Diberi salam tidak menjawab, yo anyel, enggak usah anyele dilangke, oh, mudah-mudahan Allah nanti membuka hatinya. Oh, didungake keselamatan orang seneng ya. Selamatnya doa keselamatan. Didungake keselamatan orang seneng apa kepengine orang selamat ya. Nah, tetap ada doakan keselamatan. Assalamualaikum. Enggak dijawab ya sudah, besok ketemu lagi assalamualaikum lagi orang dijawab. Munine assalamualaikum ya bote sepiro to? Assalamualaikum gitu. Enggak usah kita sedih, enggak usah. Malah harusnya kasihan sama orang itu didungake selamat tok moh itu kan kasihan. Nah gitu ya, tetap kamu berbuat baik kepada mereka. Jadi hadis ini nanti berulang-ulang dibaca di rumah, nanti kan anjel hilang. Tapi dengan dia itu sudah rekoso, ketemu kamu itu sudah rekoso. Iya, orang ini orang seneng karo ketemu ora rekoso. Lho kok malah aku ketemu wis anjel, malah kamu memberi salam sisan, tambah anjel. Mesake to jane. Nah, mulanya mudah-mudahan dengan begitu sadar ya. Nanti mikir-mikir loh, saya tidak sawab juga kok memberi salam terus itu gimana? Nah, gitu. Dia nanti lama-lama kan dibenturkan oleh Allah, disadarkan hatinya entah melalui apa itu pemenang Allah nanti ya. kita tetap berbuat baik. Jangan putus-putus kita berbuat baik dengan orang lain. Ya mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah, memang dakwah kebenaran itu harus disertai dengan kesabaran. Maka Allah mengatakan, ya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lama sabirin. Apakah kira kamu masuk surga? Ya, sebelum Allah melihat bukti kamu termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama ini, dan belum terlihat bukti kamu, kamu termasuk orang yang sabar. Sabar itu menjadi bukti untuk Allah menempatkan kita di surga nanti. Ayo masih 5 menit lagi. Mungkin dari saudara Bapak dari Wonosobo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Suyoto, asal dari Wonosobo, berangkat tadi malam sampai di sini jam 3, rombongan 19 orang. Saya kesini bersama teman-teman saya. Yang pertama, saya mau tabayun sama Pak Ustadz, karena untuk di kampung saya khususnya dan di sekitar saya sekarang lagi gencar-gencarnya berita tentang bahwasanya MTA menghalalkan anjing. Yang kedua, saya juga ingin bertanya sama Pak Ustadz. Katanya juga lagi gencar-gencarnya di kampung saya, katanya MTA yang pertama menghalalkan anjing, yang kedua katanya tahlilan zina lebih baik daripada tahlilan. Saya hanya pengen tabayun sama Pak Ustadz, apakah benar-benar seperti itu. Terus yang ketiga, pertanyaan titipan dari teman saya, bahwasanya mazhab gitu, mazhab yang dipakai MTA dari siapa gitu. Saya kira itu saja, kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mari Pak, mari nambah nih. Mari Bapak dari Wonosobo ini. Kali Pak ini ya. Ya, terus sewu iki kula secara Wonosobo mawon berdiri Bapak. menyambung saking Bapak Suyoto. Di Wonosobo itu ada isu masalah orang ziarah kubur. Katanya di pengajian MTA melarang orang ziarah kubur. Apakah benar Ustaz? Ya. Sudah. Mungkin masih ada lagi katanya-katanya apa lagi? Mungkin saling melengkapi katanya-katanya lagi apa? Monggo Bapak yang dari Wonosobo silakan bisa disampaikan ke Ustaz. Berita yang tersebar miring di sana. Monggo Pak, kalau masih ada. Nanti jangan pulang masih membawa katanya kan. Nah, nanti semua kata-katanya tak jelaskan di sini. Sudah, enggak ada lagi. Monggo Pak. Mari. Ya. Saya tambah lagi. Ya. Masalah ziarah kubur utawi masalah tahlilan itu kalau dilarang itu mengambil dari imam siapa, kalau menganjurkan dari imam siapa, saya ingin tahu Pak. Betul. Sekian, terima kasih. Ya baik. Nah, ini yang dari Wonosobo aja, masih ada katanya lagi enggak? Ya kalau sudah tidak ada, mungkin masih ada yang katanya-katanya tadi, tapi saya jawab secara keseluruhan, mudah-mudahan katanya-katanya itu nanti bisa menjadi hilang dari pencerahan lah, bisa menjadi pencerahan. Pertama yang dikatakan bahwa MTA katanya ya zina lebih baik daripada tahlilan. Katanya MTA menghalalkan anjing. Katanya MTA melarang ziarah kubur. Itu bukan katanya, mesti itu dari mulutnya Marzuki. Iya Pak? Dari mulutnya Marzuki. Saya punya kasetnya. Ya, ini sudah sampai di Mabes Polri sana, sudah saya kasihkan ke sana. Ya. Dan dia mengatakan bahwa di Sukoharjo itu banyak wanita-wanita pakai kerudung jual krengsengan anjing. Itu bohong, ya dari dia. Ya, bohong itu dari dia. Dia seolah-olah pernah dialog dengan saya. Tanyanya macam-macam. Terus dia suruh apa dia menghalalkan. Nah, maka ada bertanya, "Piye Pak Kiai Marzuki ngatasi Sukinawi gawakno berang cekelen blend. Makanan kuwi halal," gitu kan. Nah, dia mengatakan katanya terlalu geting dengan NU saya itu. Padahal di NTA enggak pernah nyebut NU Muhammadiyah, enggak pernah. Di sini majelis ilmu. Ya, diterangkan. Saya tidak menyangkut siapapun. Maka pertanyaan Bapak tadi, kalau itu tahlilan dilarang atau dianjurkan, itu dalilnya apa? Mengikuti sak mahrat siapa? Perlu Bapak jelaskan ya. MTA tidak mengikuti salah satu madhab yang ada. Madhabnya MTA Quran dan Sunnah. Ya itu. Bukan mengikuti madhab Syafi'i, bukan mengikuti madhab Hambali, bukan mengikuti madhab Hanafi. Andai kata Imam Syafi'i menjelaskan Quran dan Sunnah, MTA juga menjelaskan Quran dan Sunnah, ketemu, bukan berarti kita mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Syafi'i sendiri tidak membuat madhab. Perlu tahu. Imam Syafi'i itu juga mengatakan, kalau ada ya nasihatku atau ucapanku bertentangan atau menyimpang dari hadis-hadis Rasulullah, ambil hadisnya, buang pendapat saya. Baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal. Jadi madhab Syafi'i, Syafi'i itu sendiri tidak membuat madhab. Karena orang yang pengikut-pengikut katanya menjadi pengikut-pengikutnya Syafi'i itu kadang sok melebihi dari Imam Syafi'i sendiri. Malah ada, tambah lagi ya katanya Pak Marzuki tadi, Kiai Marzuki Al-Mukarram. Aja tak? Dia mengatakan katanya Kiai Banten itu, hadis dari Kiai Banten katanya dari Nyai Roro Kidul itu yang mengatakan saya. Padahal MTA itu Nyai Roro Kidul itu tidak percaya. Adanya Nyai Roro Kidul itu tidak percaya. Lah kok malah di uneke dari Kiai Banten hadisnya kok Nyai Roro Kidul wi omongi sapa nek ora Marzuki. Nyai Roro Kidul itu kita tidak percaya kok. Kalau ada orang mempercaya ada Nyai Roro Kidul sing Joko Ratu ning Segara Kidul metune pendak Suro, nanti kalau tidak ada selamatan di bulan Suro nanti dimarah Nyai Roro Kidul, syirik itu. Enggak percaya kita. Lah kok malah dianggap ngarani Kiai Banten dari nuduh hadise kok Nyai Roro Kidul. Kiai Banten itu siapa namanya? Saya juga belum pernah ketemu. Jadi pinter ngarang orang itu. Itu maka orang fasik gitu. Berita itu kita, walaupun dia seorang dosen UIN, dosen, dan dia mengatakan saya ketua NU Malang. Telah didatangi oleh pengurus perwakilan MTA Malang, didatangi dari mana katanya, yang mengatakan katanya teman saya, teman dosen, gitulah, bohong, ya, itu bohong. Maka nanti Bapak perlu, kalau perlu pulang nanti bawa CD-nya Marzuki, ya, saya berikan jawaban saya di situ sudah ada. Nah, dijawabannya nanti disaring. Jadi maka saya katakan tadi, kalau kita orang beriman ada berita semacam itu, uji kebenarannya. Si pembawa itu fasik apa bukan, dilihat kebenaran beritanya. Ya? Jadi MTA itu tidak mengikuti mazhab apa, mazhabnya Quran Sunnah. Saya ceritakan ya Bapak ya, saya waktu itu ibadah haji. pernah bersamaan dengan seorang ya sama-sama ibadah haji. Kebetulan waktu itu suami istri itu kebetulan satu rombongan dengan saya. Nah, ketika di Mekah dia mau tawaf keliling Ka'bah. Tawaf itu kan tidak boleh batal, berhadas kecil. Lah menurut keyakinan dia, katanya menurut madhab Syafi'i, laki perempuan itu kalau bersentuhan batal sekalipun suami istri. Kalau di MTA tidak, berdasarkan hadis bukan berdasarkan MTA. Karena Nabi itu ketika mau sholat, sudah wudu mau sholat, itu mencium istrinya kok. Lanak kira-kira nyenggole batal apalagi mencium. Nabi tidak kok terus wudu sih, enggak. Nah bingung bang. Mau tawaf, istrinya minta digandeng. Nah, wah ini kok batal. Ternyata, nek ora digandeng, hilang. Misalnya, akhirnya gimana? Akhirnya suaminya mengatakan, wis bu, neng kene ora sah nganggo madhab-madhaban. Bingung tak? Maka kalau yang dipakai Quran Sunnah enggak akan bingung di mana saja. Nek neng nganggo madhab, nah, menurut iki madhab batal. Mongko dadi kok nek neng mulih ke Indonesia, madhabe dienggo, neng kene ora sah nganggo. Sebab neng nganggo madhab ora iso. Ya, tawaf, tawaf harus digandeng, istrinya nek ora digandeng batal, nek digandeng batal, nek ora digandeng hilang. Wes, pilih ora gandeng apa pilih hilang, apa pilih ora tawaf. Nah, itu akhirnya wis nek kene ora sanggup madhab-madhaban. Nah, itu ditanyakan waktu itu di pengajian. Saya dengar sendiri pengajian. Waktu itu pengajian MDI dulu ditanyakan di sana. Gimana Ustadz itu? Di sana ndak pakai madhab-madhaban. Nah, sing ngakon nganggo madhab-madhaban iso apa? Makanya madhab yang benar itu Quran dan Sunnah. Udah. Betul. Dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik tidak membuat madhab. Beliau itu tidak membuat madhab. Nah, itulah itu ya. Jadi sudah terjadi semua toh. Jadi katanya-katanya itu semua itu berita bohong. MTA tidak berhak menghalal haramkan apapun. Pemene mengharamkan anjing, menghalalkan anjing, menghalalkan kambing pun MTA tidak berhak. Menurut MTA kambing itu halal, jangan menurut MTA. Kambing halal menurut siapa? Allah. MTA tidak berhak menghalal haramkan. Wong Nabi aja tidak berhak menghalal haramkan. Nabi itu pernah minum madu. Ya, kemudian salah satu istrinya Nabi, istrinya Nabi tidak suka berbau madu itu tidak suka. Tapi kalau di madu tidak masalah istri Nabi itu. Lain dengan istri kita nek di madu. Nah setelah itu Nabi berjanji bersumpah saya tidak akan minum madu lagi. Demi istrinya. Turunkan ayat oleh Allah. Coba dibaca surat At-Tahrim ayat 1 itu. Itu sebab turunnya itu. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada notnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharamkan atas dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi. Ya, Nabi kan? Jadi Nabi pernah minum madu, istrinya dia tidak suka. Nabi berjanji, saya tidak akan minum madu lagi selamanya. Turun ayat ini. Hei Muhammad, hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari ridho sama istrimu? Nah, dia, Nabi aja tidak mengharamkan, apalagi saya. Ya. Jadi Nabi sendiri dalam hadisnya, Ya, al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Wa ma sagata anhu wa huwa afun. Yang halal yang dihalalkan Allah dalam Quran. Yang haram yang diharamkan Allah. Adapun yang didiamkan oleh Allah itu suatu kemaafan bagimu. Itu kata Nabi itu, bukan kata saya. Nah, maka di MTA ini dijelaskan apa adanya. Halal katakan halal, haram katakan haram. Ya. Baik katakan baik, benar katakan benar, salah katakan salah. Malah Marzuki kan tambah terangkir lagi toh. Ya. Makan pakai bekecot apa itu? Bagaimana sing nyembelih padahal yang dihalalkan di yang haram bangkainya itu hanya belalang dan apa? Ikan. Yang haram bangkai, yang halal bangkainya itu hanya belalang dan ikan. Kalau ikan itu bukan bangkai, gitu. Ikan itu, ikan maksudnya ya, Nabi kita mengatakan laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi bahwa kamu menemukan ikan laut atau ikan sungai sudah mati itu pun halal bangkai. Lah kok bekecot barang nek kamu digecek, digebuk terus dimakan, piye le nyembelih? Gitu kan? Kita kan wong pinter. Yang namanya binatang yang mati harus disembelih itu yang mempunyai naker, gurung. Lah bekecote apa ndek gurung? Bekecote tunggale keyong kuwi lho. Ya, keyong halal apa haram? Ya, lembelih piye coba? Nah, itu dah. Lah memang ada yang mengharamkan, menjijikkan. Jijik. Lah nek halal haram ukurane jijik, berarti tiap orang beda. Ana keyonge ana sing jijik metu iler-iler itu toh. Ning ana sing ketagihan. Setau ngrasake iwak keyonge bareng ora ketagihan. Lah sekarang kalau begitu keyong itu halal apa haram? Nek sing jijik ya haram, nek sing ora jijik halal apa begitu? Lah kalau begitu kata Nabi tidak betul itu. Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Lah nek keyongmu dadine ora jelas no. Welote ada yang jijik kok. Ada makan welote koyo cacing jijik. Nah, berarti Allah itu ya ada yang sing halal, ada yang haram, apa begitu? Nah, Nabi sendiri itu tidak mau makan daging biawak. Ketika makan bersama dengan sahabat-sahabat, disuguh daging biawak. Biawak tahu enggak? Apa biawak itu? Hah? Ya, biawak itu sliro. Nek cilik meneh, kadal gitu loh. Iya kan? Kadal. Ya, sudah dimasak enak. Nabi mau makan. Setelah mau makan, diambil mau makan, sahabat ada yang negur. Dzab ya Rasulullah. Tapi maksudnya biar itu biawak ya Rasulullah. Terus diletakkan di Rasulullah, enggak jadi dimakan. Ya, karena Nabi enggak jadi makan, ambil aja oleh sahabat, makan habiskan. Nabi diam saja. Berarti walaupun Nabi tidak kerso dahar, tapi dibakan sahabatnya membiarkan, berarti daging biawak itu halal walaupun Nabi tidak kerso. Jangan seperti kita, kalau kita enggak mau haram ini karena jijik. Wah, laron barang haram. Ya, nembelih piye coba laron. Lah begitu ya boleh, silakan. Laron anu haram ya silakan. Tapi jangan terus ya menjelek-jelekan yang tidak mengatakan haram. Ya toh? Mengatakan haram. Walaupun kita tidak suka, jangan terus kamu mengharamkan ya wong tung. Alasannya enggak suka. Walang itu ya. Walang itu walaupun tadi bangkainya halal. Mbok saya diopahi pirae kon mangan walang saya enggak mau. Saya demok wetenge genduk-gendukke ha. Gila kok saya. Saya bahasa genduk-genduk gila. Gangsir, jangkrik, barang itu Apa meneh nek goreng tuh ndase ketok menteleng mripate. Ya toh, mangan do kletas kletus saja enak tuh, saya gila itu. Ya. Nah, kanggone aku berarti haram. Bukan. Aja kanggone aku, kanggo kowe aja. Menurut agama gimana? Kalau halal ya halal, perkara kamu ora gelem mangan aja ngaramke gitu. Maka semua yang diterangkan di majelis tafsir ini berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Tentang ziarah kubur, ya, itu dipotong itu Pak, dipotong hadisnya. Dulu Nabi pernah melarang, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Itu di akad pagi ini berulang kali diterangkan, dan brosurnya tentang ziarah kubur pun sudah dikeluarkan. Nabi dahulu pernah melarang orang ziarah kubur. Aku pernah melarang ziarah. Sekarang saya anjurkan ziarah kubur lah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan mati. Mengapa dulu dilarang terus dianjurkan? Nah, karena orang dahulu datang ke kuburan, mungkin seperti kita mungkin. Kita orang Jawa itu umumnya kalau mau punya kerjaan yang gone kuburane mbahe sing wis mati, mbahe di kubur minta pengestu, minta didoakan, sesuk arep nglamar pegawe dongake mbah ben lulus. Nah, mungkin masih begitu-begitu malah dilarang oleh Nabi. Yang di kubur itu jangan minta sesuatu yang ada di kubur. Ya. Di kubur itu sudah enggak bisa apa-apa. Ketika hidup aja enggak bisa, apalagi sudah mati di kubur. Nah, setelah mengerti tentang Islam bahwa orang mati dan tidak bisa apa-apa, apalagi dikubur, terus Nabi menganjurkan, sekarang anjurkan, ziarah kuburlah kamu, supaya kamu ingat mati, bahwa kamu seperti apa, gagahnya seperti apa, kayanya seperti apa, tinggi pangkatmu seperti apa, kamu nanti akan mati. Kalau tidak ingat mati, maka ziarahlah ke kubur, biar kelingan bahwa kamu nanti akan masuk kubur seperti ini. Di MTA sangat menganjurkan, wong Nabi aja menganjurkan, kok dilarang itu gimana? Memang di MTA diterangkan, untuk ziarah kubur tidak harus memilih kuburannya siapa-siapa-siapa. Tetapi ziarah kubur, kuburannya siapapun boleh, karena tujuan ziarah kubur mengingat mati. Dan Nabi tidak menganjurkan menziarahi kuburnya Nabi. Tapi kalau ziarah kubur Nabi boleh enggak? Boleh, wong kubur gali wentuk apalagi kuburnya Nabi. Boleh. Tiga tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah diziarahi berdasarkan hadis itu, satu, Masjidil Haram. Karena kamu sholat di Masjidil Haram nilainya sekian ribu kali daripada sholat di masjid yang lain. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Yang sekarang dikuasai oleh Israel itu. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya sekian ratus kali daripada sholat di masjid lain. Yang ketiga, Masjid Nabawi di Madinah itu. Tiga tempat itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk diziarahi. Ya. Masjid Demak tidak. Masjid Agung Surakarta tidak. Tapi ziarah boleh enggak? Boleh, wong masjid Allah kok enggak boleh, itu gimana? Nah, maka kalau ziarah kubur, Nabi sendiri tidak menganjurkan ziarah no kuburku, tidak. Tapi karena kita ibadah di sampai di Madinah, di situ kuburannya Nabi, masa kita tidak ziarah kubur Nabi? Kubur Nabi boleh, mengenang Nabi dulu perjuangannya hebat sampai begitu, sampai ini beliau dikubur di situ. Ya. Boleh ziarah kubur mengingat perjuangan-perjuangan beliau yang sekarang yang kita agung-agungkan sudah meninggal, itu kuburannya di Masjid Nabawi sana, itu boleh. Jadi kalau terus dipotong MTA melarang ziarah kubur, itu bohong. MTA sangat menganjurkan berziarah kubur, malah kuburannya siapapun boleh kita ziarahi. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu ziarah kuburnya Pak Harto di situ, di mana itu, mengadek Giri Bangun, Pak Harto, Butin Soeharto, orang tuanya Butin dikubur di sana. Ya, saya ziarah sana, masuk biasa, ya kita doakan. Nah, itu jadi nang Pak Harto sana nih, karena dia sudah meninggal, aja njaluk duit. Ya. Jangan minta didoakan pangkat, jangan, doakan Pak Harto itu. Dia sudah meninggal, dimohonkan ampun pada Allah karena beliau orang Islam, ya toh. Kalau dulu ketika hidupnya mungkin banyak dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Setelah itu saya ke timur lagi ke kuburannya itu Wangkonegaran itu Alap-alap Sambernyowo. Memang namanya Alap-alap Sambernyowo. Saya ke sana. Nah, saya sampai sana dijaga oleh juru kuncinya. Kalau mau menziarahi kubur ini harus nyembah dulu, gitu. Nyembah. Oh, saya yang enggak mau. Masih hidup aja saya enggak mau nyembah, apalagi sudah mati suruh nyembah. Kalau tidak mau nyembah, tidak boleh masuk. Lihat, ya sudah saya tak lihat dari luar saja. Nah, itulah. Lihat. Jadi ziarah kubur sana. Boleh itu. Jadi kuburannya siapa aja boleh diziarahi. Kuburan wali boleh enggak? Boleh. Tapi kuburannya siapa aja boleh. Tapi kalau kamu terus percaya kuburannya Mbah Bolong tadi, nah itu yang enggak boleh. Mungkin cerita itu sampai Wonosobo apa enggak. Di sana itu katanya kan Sunan ada kuburannya Mbah Bolong. Mbah Bolong itu dulu menjaga masjid. Jaga masjid. Nah, kan dinding kiblat kalau sholat tuh kiblatnya menanduting sana. Lah yang dituting Mbah Bolong itu mula disebut Mbah Bolong. Katanya ketika dinding kiblat itu temboknya terus bolong. Mesti terkenal dengan Mbah Bolong. Nah, setelah Mbah Bolong mati, nah suatu saat Sunan Ngampel apa siapa cerita, wah ketika ini Mbah Bolong masih ada, masjid ini bersih, tidak ada kotoran semacam, bersih sekali. Tahu-tahu Mbah Bolong ini nyapu lagi, nyapu di masjid itu. Nah terus sampai akhirnya mati, dikubur lagi di situ. Terus ada orang datang ke sini, wah masjid itu ora resik kayak zaman Mbah Bolong kae. Mbah Bolongnya metu meneh. Nah, sampai berapa kali? 9 kali. Di sana ada kuburan jejer 9 katanya ini kuburannya Mbah Bolong kabeh. Lah kalau itu percaya syirik kita. Reneng wong mati dirasani urip neh terus mati neh, urip neh enggak ada. Itu menjadi kepercayaan. Nah kita kalau mempercayai semacam itu nilai tak nilai kuburannya Mbah Bolong terus seolah-olah tenang dosa kamu. Nah, enggak ada itu. Walaupun itu sudah cerita itu sudah ya, sudah mendarah daging turun temurun, tapi kita harus tidak percaya. Mbah Bolong mau saya nek wis dipendem dirasani urip meneh terus nyaponi masjid neh. Nah, gitu lah Bapak ya. Jadi kalau orang mengatakan MTA melarang ziarah kubur itu bohong besar, bohong besar. Nah, maka hadisnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur faqad udina li Muhammadin fi ziarati qabri ummati ya. Fazuruha fa innaha tudzakiratan fa innahu tudzakirul akhirah. Di lain hadis fa innahu tadziratul maut, kali ini fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akhirat gitu. Ya. Jadi kalau kamu ziarah kubur itu kamu akan ingat akhirat. Ya, itu dah, sudah katanya-katanya sudah terjawab semua. Itu kebohongan besar sudah. Ada apa lagi? Tahlil ya. Lah tahlil itu karena ditanyakan itu anjurannya siapa? Kemudian kalau apa itu melarang apa ada larangannya? Di dalam Islam ya Bapak perlu ketahui semua bentuk ibadah itu jangan tanya larangan. Tapi yang ditanyakan tuntunan. Karena Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, maka ibadah itu ditolak. Nah, sampai hari ini walaupun saya dulu ya seperti ini, hanya saya bukan imam, saya makmum. Saya dulu belum bisa buntel berkat saja sudah ikut. Tak cerita gitu. Saya dijawab Pak Mudin ikut sudah. Akhirnya di tempat itu Tidak mau saya mundur. Loh cah bagus sih lah gelem. Lalu saya gitu. Pun pak penyerang nasto. Buntel kalau Mudin. Dah pulangnya bareng dilalah. Rumahnya Mudinnya itu sana. Rumah saya dilewati kan. Pulang bareng. Bareng wis teko omah saya tak minta. Pak berkat kula apa pun di. Loh jare mau ora gelem. Dereng saged buntel. Jadi sesak kecil loh. Bisa buntelnya wis melu. Ini cepat lulus ya. Ya terus ngaji lulus terus. Andai kata njak ngaji ya mungkin nganti tadi imam bareng mungkin. Nah itu ya, jadi karena itu saya belum mengetahui tuntunannya, maka kami tidak menganjurkan, tidak mengikuti, dan dulu mengikuti setelah tahu saya belum tahu ilmunya, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israel ayat 36. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang belum tahu ilmunya. Nanti pendengaranmu diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Kamu lakukan begitu tuh mendengar keterangannya siapa? Penglihatannya ditanya, kamu melihat prakteknya siapa? Hatinya ditanya, kamu memahami ajarannya siapa? Ya, ya karena belum tahu ya tidak ikut. Tapi tidak melarang orang yang mau melakukan begitu, silahkan. Nanti nek enek ganjarane peken. Nek enek dosane pikulen. Wala taziru waziratun wizra. Seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Ya. Lah kalau saya yang tidak mau ikut itu nek dosa yo tak tanggunge. Ya nek dosa. Sehingga ndak usah kere-keran sing seneng tahlilan tahlilono, sing ora seneng aja dipeksa. Ya umat Islam itu jeleknya begitu. Tadi saya katakan, wis gelem salat, gelem poso, gelem zakat, mong ora tahlilan diunyer-unyer neng dindi. Ya ta? Ya ta? Ning kosok baline gawene nyang di tahlilan ra gelem salat ora apa-apa malah. Tahlilan aja tahlilan, oh iya mah modale mong kowe la ilaha illallah lah wis ora salat wis ora apa-apa wis ra teneng to ora salat di demo no. Ndak ada. Maka dari itu kita tidak membenci orang tahlilan, masing-masing nanti akan memetik hasilnya sendiri-sendiri kok. Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Siapa beramal soleh untuk diri sendiri. Siapa berbuat dosa dipikul sendiri. Kenapa kita ngurusi orang itu? Kalau enggak ya sudah. Ya, nah. Yang kita sepaham mari kita kerjakan bersama-sama karena pahamnya sama. Yang tidak sepaham karena paham berbeda, kita bekerja menurut paham kita masing-masing. Satu sama lain saling menghormati. Nanti yang akan memberi penilaian kamu dapat pahala apa dapat dosa itu Allah, bukan kita. Nah, jadi mengapa di MTA melarang tahlilan? MTA tidak melarang tahlilan. Tahlil malah dianjurkan. Afdhadu dzikri fa lam annahu la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdol itu la ilaha illallah. Dianjurkan malah kamu menemui orang sakaratul maut tahlil no. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi kalau nunggoni wong sakaratul maut, Nabi kita supaya nuntuni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dituntun gitu terus. Karena Nabi mengatakan, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakholal. Nah siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah mati masuk surga. Maka kalau nunggoni sakaratul maut, bacakan la ilaha illallah. Nah itu malah tidak dibacakan. Umumnya nek ninggali wong sakaratul maut dibacakan apa? Yasin, nek mati bentang mati. Itu tak? Memang itu ada hadisnya. Tetapi hadisnya dhaif. Nanti Bapak bisa membawa brosur, kumpulan brosur 2008 yang di MTA. Di situ memuat tentang Yasin. Banyak hadisnya diterangkan kesohehan dan kedhaifannya semua. Malah di situ ada Yasin. Barang siapa menulis surat Yasin dimasukkan di sini di air putih ini terus diminum 1000 penyakit hilang. Ada hadisnya, 1000 penyakit hilang. Ya dah, tak usah tanya dokter dah. Tulis surat Yasin, cemplung kayak gini diminum, dah. Yang minum saya mungkin malah waktu tambah. Hadisnya do'if. Ya, kalau kamu lapar baca Yasin biar kenyang. Kamu baca Yasin sekian kali, pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali. Ya, enak toh? Serasa ibadah haji saya ingin datang nunggu berapa tahun. Ya, bayare larang wis maca Yasin ae padha karo 20 kali. Nah, hadisnya ya ada. Maka tidak semua hadis itu bisa dipercaya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu. Kalau Quran, la roiba fih. Tidak diragukan. Nah, inilah. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memberikan pengertian. Yang selama ini mungkin ganjel-ganjel, mosok NTA ngono NTA lah, saya tak jelaskan. Jadi jangan percaya omongannya Marzuki itu bohong. Bohong. Ya, saya berani dihadapkan dia. Ya, dia ngomong katanya ada ketemu saya di Gua Ibu apa? Hadis apa gundul Melayu, ketemu ning endi karo dek aku. Roh rupane rong tahu. Ya, dan saya yakin dia pun belum pernah ketemu saya. Lah kok gayane kaya wis temu. Tapi ndak apa-apa, mudah-mudahan sekarang menjadi sadar. Katanya sudah pidatonya sekarang sudah baik-baik katanya. Katanya ya. Hanya kaset yang sudah beredar lama itu belum ditarik. Dan nanti kalau sudah diurus nanti mudah-mudahan dia mau menariknya. Saya kalau tidak menarik itu saya, bukan saya jadi tidak kasihan orang-orang yang hanya dengar katanya terus mengambil keputusan seperti ayat tadi surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, kamu nanti menjadi penyesalan. Hanya berdasarkan katanya atau mengambil keputusan, oh kalau begitu MTA itu aliran sesat, oh kalau begitu MTA itu geding karo wong tahlilan, oh kalau begitu MTA, lho itu kamu jadi mengambil keputusan mung dasare katanya, nanti gelo neng buri. Ya baik, saya cukupkan sekian. Ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita kepada peserta akad pagi ini. Satu dari saudara kita yang ada di Mekah, Al-Mukarromah. Yang kedua, dulu kita dari Korea, dari Aceh, Jambi, Lahat, Pondok Cabe, Bekasi, Bantul, Ungaran, Kudus, Gresik, Pontianak, Ketapang, Palangkaraya, Balikpapan, Angsana, Batu Licin, Seroja, Tanah Laut, Atambua, NTT, Manokwari, Irian Jaya. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian di kelompok-kelompok tadi. Salam saya kepada mereka semua, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam mengikuti kajian ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kalian, terpaksa yang belum terjawab atau belum ada waktu untuk pertanyaan bisa disambung akad yang akan datang. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.